Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna inna wa antum muslimun. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam melanjutkan kajian duha kita di hari ini, hari Ahad, tanggal 23 Rabiul Awal 1437 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian di pagi ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik sehingga mudah untuk disampaikan, mudah untuk diterima dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Topik kita untuk melanjutkan kajian yang sebelumnya pernah kita bahas yaitu mengenai as-sunnah an-nabawiyah. As-sunnah an-nabawiyah yaitu berbagai tuntunan kehidupan Nabi SAW yang dipraktikkan dalam kehidupan beliau dari mulai beliau bangun tidur sampai dengan tertidur kembali. Kita sudah sampai pada bahasan di pertemuan yang lalu mengenai sifat salat subuh Rasulullah SAW. Saya akan runtutkan dengan cepat untuk mengingatkan dan mengevaluasi sampai dengan hari ini berapa sekian sunnah Nabi yang pernah kita bahas dan sudah kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, dari mulai bangun kita ingat sama-sama bahwa Rasulullah SAW duduk sejenak, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya, ya. Kemudian selanjutnya beliau membacakan doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Syur, yang patut Anda catat dalam doa ini bukan lafadznya tapi kandungan di balik lafadz ini. Ketika Anda mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang telah memberi kami kehidupan lagi, ya, ba'dama amatana, setelah sebelumnya mewafatkan sementara, ya. Kalimat ini saya tegaskan kembali karena kebanyakan orang lupa dalam memaknai kandungannya. Lupa dalam memaknai kandungannya. Ketika Anda mengucapkan alhamdulillah diberi kesempatan kembali, itu diikat kalimat ini dengan konteks penutupnya, wa ilaihin nusyur, hi-nya kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur, dan segala aktivitas yang kami jalani dari kesempatan hidup ini lagi, kami akan cari bekal untuk Allah saat kembali nanti. Jadi ketika Anda diberikan kesempatan menjalani aktivitas lagi, ada komitmen kita saat membaca doa ini bahwa kami akan lebih baik lagi dalam beraktivitas sehingga mempunyai bekal yang cukup saat pulang. Ya. Jadi Anda mesti ingat-ingat nanti saat sampai kajian kita pada sifat tidurnya Nabi, ketika beliau akan tidur, salah satunya adalah mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, kemudian beliau bahkan beristighfar sebelum tidurnya. Ya. Itu bisa kita terapkan. Di Anda sebelum tidur coba cek. Ya. Barangkali dari 5 sholat fardu itu, ya, baru 3 yang sempat berjamaah di masjid. Saat diberi kesempatan kembali, Anda harus sudah punya rencana. Hari ini mesti lebih baik daripada kemarin. 5 sholat fardu di masjid. Kemarin sunnahnya dari 12 yang rawatib hanya dikerjakan 10. Maka hari ini mesti 12. Ya. Kemarin saya belum sempat puasa sunnah. Sekarang ada kesempatannya. Sekarang mesti puasa. Di ketika Anda mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu mengandung komitmen saya akan lebih baik dibandingkan yang lalu, ya, termasuk ketika Anda menutup kemungkinan-kemungkinan salah yang pernah dikerjakan di hari sebelumnya. Alhamdulillah, ya, mata salah lihat, mulai hari ini gak boleh salah lagi, ya, kemarin salah dengar, maka hari ini coba kita tutup peluang untuk tidak mendengar yang salah, ya. Jelas sampai sini? Ingat betul ya, ketika Anda hidup bangun dari tidur mengucapkan kalimat itu, ada komitmen yang mesti kita pegang teguh. Dan itu akan ditanya oleh Allah, akan dipertanyakan, ya. Yang lain sudah diwafatkan, kamu saya beri kesempatan lagi untuk hidup, kenapa tidak diperbaiki yang kemarin? Yang berbahaya adalah jika orang sudah diberikan kesempatan sekali lagi menikmati kehidupan, dia tidak isi waktu itu untuk menunaikan amal saleh. Itu nanti orang-orang ini ketika menghadap kepada Allah akan datang dengan menghadap kepada Allah dengan tertunduk wajahnya. Quran surah 32 ayat ke-12. Alhamdulillah. Anda sering bacakan di salat Jumat ini, ya, subuh, ya. Maaf, salat subuh di waktu Jumat ini sering dibaca. Quran surah As-Sajdah. Ayat 12, posisi paling kanan sebelah atas. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ada ayatnya? Quran surah 32 ayat ke 12. Baik ya. Walau tara idzil mujrimin. Kalaulah awalau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kalaulah nanti Anda bisa saksikan. Oh, hati-hati ya. Kalaulah Anda bisa saksikan, jadi bukan kita yang disaksikan, tapi Anda yang menyaksikan. Oh, hati-hati. Anda jangan menjadi pelakunya, tapi kita hanya menyaksikan orang yang mengalami peristiwa itu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Tidak pernah disebutkan kalimat mujrim ya dalam bahasa Arab ya, kecuali pada para pendosa yang sudah diingatkan tapi masih nekat melakukan dosa itu. Atau orang sudah tahu salah tapi masih dikerjakan. Ya, tapi dia sadar itu salah ya, dan sudah diingatkan. Itu mujrim namanya. Ya, di, ada zalim, ada mujrim, ada fasik, itu beda. Ya, itu beda ya, ada zalim, ada mujrim, ada fasik. Saya langsung cepat saja. Kalau zalim ya, umumnya dalam bahasa itu adalah sifat menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Secara bahasa disebut zalim. Ya. Ini ada gelas, fungsinya menampung air untuk minum, lalu digunakan untuk mandi, gayung dipakai minum, misal. Nah, itu secara bahasa masuk kategori zalim. Zalim. Di setiap perbuatan bukan pada tempatnya, mata fungsinya untuk melihat yang baik-baik, lalu dia gunakan melihat yang jelek, itu zalim. Jelas ya? Telinga mendengar yang baik-baik, lisan mengucapkan yang baik-baik, lalu dia gunakan untuk mengucapkan yang buruk, mendengar yang dilanggar, itu zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau sengaja keluar dari ketentuan Allah, sengaja keluar, ya, belum diingatkan, itu fasik namanya. Fasik, ya, fasik. Bisa sengaja memutuskan silaturahim, sengaja melanggar ketentuan. Allah minta sholat, kita sudah punya ketentuan dengan Allah. Saat semenjak kita dikandung dalam rahim ibunda usia 4 bulan. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Awas, hati-hati. Saat mulai seseorang dikandung ya, sudah ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Allah. Agak pelan kan, sudah ditiupkan roh ke dalam jasadnya ya. Sudah mulai dia memiliki nafas, sudah bisa bernafas, itu usia 4 bulan ya. Tahu usia 4 bulan dari hadis Nabi, paling gampang dibuka Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, nomor hadis yang keempat itu dari Abdullah bin Mas'ud ya. Usia 4 bulan baik ditiupkan rohnya, seketika langsung ada perjanjian komitmen dengan Allah. Alastu birabbikum. Apakah Anda siap berkomitmen menjalani kehidupan menjadikan saya sebagai Tuhan? Ya. Yang saya akan rawat, akan berikan kebutuhan, akan sembuhkan saat sakit, memberikan petunjuk dalam kehidupan, dimudahkan dalam hidup, mau tidak? Maka dijawab oleh setiap janin yang melekat roh padanya saat itu, bala, pasti kami ikuti, pasti. Nah, komitmen menjadikan Allah sebagai Tuhan harus dibuktikan dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan menjauhi larangannya. Nah, satu kali ketika dia sudah lahir ke dunia, muncul masa baliknya, Allah menagih komitmen itu. Ya. Sekarang tunaikan sholat. Al-Baqarah 43. Aqimus sholat. Ya, tunaikan sholat. Ya, perhatikan. Ketika diminta menunaikan sholat, sengaja tidak sholat misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, kemarin juga udah sholat subuh, masa sekarang sholat subuh lagi? Misal. Ya, baru aja sholat duhur, kok sudah muncul sholat asar lagi? Misal. Ah, sekali-kali saya tidak sholat. Nah, saat orang ini tidak mengerjakan sholat, melanggar perjanjian yang sudah dibangun dengan Allah, maka itu dinamakan dengan fasik. Jelas di sini? Baik. Al-Baqarah, Quran surah ke-2, dari ayat ke-26 sampai ayat ke-28. Itu umumnya tentang orang fasik. Nanti dibaca kemudian. Tapi kalau ada orang yang sudah diingatkan, dia salah. Ada keliru. Diberikan pengetahuan, Anda keliru, jangan lakukan lagi. Ya? Anda salah, jangan kerjakan lagi. Tapi tetap melakukannya, maka kalimatnya berubah dari zalim, dari fasik menjadi mujrim. Ya, jelas di sini? Baik. Zalim, salah menempatkan sesuatu. Fasik, keluar dari ketentuan. Oke? Baik. Yang terakhir, mujrim adalah orang yang nekat, sengaja melakukan kesalahan setelah dia diingatkan. Baik. Nah, orang-orang yang terakhir ini setelah diingatkan masih tetap ngotot berbuat salah, maka setelah melihat dampak kesalahannya di akhirat nanti, orang-orang datang dengan mengangkat kepalanya menghadap kepada Allah, yang ini tertunduk begini karena paham ada sesuatu yang keliru dalam hidupnya. Yang menarik bukan itu. Perhatikan kalimatnya. Saat tertunduk inilah dia mengatakan, Rabbana, Quran surah 32 ayat 12, absarna wa sami'na. Ah, lihat ujung ayatnya. Farji'na na'mal salihah, inna muqinun. Ya Allah, sekarang kami saksikan kami memang salah. Kami siap mendengar, kami dengar, kami tahu kami keliru. Mohon beri kesempatan sekejap saja untuk kembali, walau sekejap. Kami akan perbaiki dengan berbuat amal saleh. Allah, mohon beri kesempatan sekejap saja untuk kami memperbaiki amal saleh kami. Nah, Anda saat di dunia ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah hari ini. Ya. Maka pada saat satu nanti kembali kepada Allah, tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Seharusnya saat ini ketika diberikan kesempatan, perbaiki yang kemarin. Ya. Ada sesuatu yang kurang kita lengkapi. Maksiat yang pernah dikerjakan tinggalkan, karena besok lusa itu tidak akan mungkin bisa balik lagi. Karena ayatnya diteruskan, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Perhatikan, kalau kami berkehendak, kami akan berikan saat ini kesempatan, bahkan hidayah. Tapi, maaf, orang mujrim tempatnya spesial. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau orang berbuat salah, tidak pernah dengar peringatan sebelumnya, barangkali dalam tanda petik masih ada kesempatan. Tapi kalau orang sudah salah diingatkan, masih salah juga, dengan cara apa lagi mesti diberi peringatan? Maka Allah memberikan gambaran, orang mujrim yang sudah diberikan kesempatan tidak dimanfaatkan, maka orang ini diancam langsung, kalau Anda siap silahkan persiapkan diri untuk menghadap pada neraka jahannam. Maka bertakwalah kepada Allah ketika Anda mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lihat, hari ini mesti lebih baik dibandingkan yang kemarin. Yang keempat, kemudian membaca doa, ya, supaya membuat peta rencana apa yang mesti lebih baik ini. Nah, gambaran kebaikan itu lalu ditampilkan di 10 ayat terakhir umumnya surah Ali Imran, ya, yang di inna fi khalqis samawati sampai seterusnya ayat, ya. Jadi duduk, menghapus bagian bekas kantuk, membaca doa bangun tidur, dan 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Mudah-mudahan bagian keempat sudah dihafalkan insyaallah. Karena sudah 1 tahun, sekarang sudah tahun yang baru, ya. Masa dari kemarin 2 ayat, 2 ayat, 5 ayat, ya. Baik. Insyaallah, insyaallah semoga Allah memberikan kemudahan. Tidak cukup dengan amin, teruskan hafalkan, ya. Praktikkan. Baik. Bangun, cuci tangan. Sudah, kemudian Anda berwudu. Kalau ada yang melakukan hubungan seksual suami istri, hubungan biologis, maka mandi dulu, ya. Setelah itu tahajud. Ingat perjanjian kita, ketika Anda belajar, Anda sudah siap untuk mengamalkan, ya. Maka hari ini evaluasi berapa yang sudah diamalkan. Tahajud, ya. Kita sudah bahas dengan tuntas, bisa di awal waktu, pertengahan, sampai akhirnya. Selesai menunaikan tahajud, ya. Hati-hati, berikan jeda waktu menjelang fajar, ya. Jadi jangan sampai Anda selesai tahajud, fajar datang, gitu ya. Ada jeda waktu kalau bisa, ada jeda waktu. Walaupun tidak salah, ya. Mungkin ada yang bangunnya terlalu akhir, sehingga ketika tahajud selesai, witirnya tiba-tiba adzan berkumandang. Salah sih tidak, ya. Cuma Anda kehilangan kesempatan yang selanjutnya. Jeda antara selesai tahajud lail dengan fajar, ada satu waktu yang disebut dengan sahar, ya. Saya ingatkan dulu, namanya sahar. Baik. Quran surah ke-51 ayat 18. Mohon izin, ya. Ini enggak bisa geser sendiri, jadi harus digeser. Saya ingin ingatkan dengan cepat, pelan-pelan sebelum kita ke sini. Malam dalam bahasa Arab disebut dengan lail. Malam. Baik. Malam bahasa Arabnya apa? Nah, kalau malam-malam itu maksa. Layali namanya, layali. Jangan maksa kalau tidak tahu, ya. Dulu kami pernah sekolah di pesantren, gurunya nanya, bahasa Arabnya tidur apa? Naum. Kamu tidur, tanam. Kamu tidur-tiduran, tanam-tanaman, Pak. Itu dia tepat. Baik, kalau selesai lail, malam sudah tuntas misalnya, selesai malam, muncul apa? Nah, ini yang penting kita tahu. Muncul fajar, tapi sebelum fajar ada waktu yang sangat singkat. Ya. Jeda antara lail dengan fajar. Waktu ini begitu singkat, sangat singkat. Ya. Barangkali sekitar 15 sampai 20 menit saja. Ya. Namanya sahar. Kalau sekarang subuh 4.18, ya sekitaran jam 4 lah ya. Jam 4. Namanya sahar. Saharun. Jamaknya disebut dengan ashar. Asharun. Saya sudah sampaikan hadisnya di pertemuan yang sangat lalu. Hadisnya bahkan hadis qudsi. Hadis qudsi yang pihak pertama yang menerima langsung dari Rasulullah itu langsung 31 orang sahabat senior. Saking kuatnya hadis ini, saking kuatnya. Ini menafsirkan ayat Quran di surah ke-51 ayat ke-18. Lihat kalimatnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar itu hum yastaghfirun, hum yastaghfirun, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Pelan-pelan saya tekankan ya. Yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya ila sama'i dunya, ke langit dunia, di sepertiga malam terakhir ini, di waktu sahar. Fayaqulu, maka mengatakan, hadis qudsi, ya ibadi, hei hambaku, siapa yang memohon kepadaku, aku berikan. Siapa yang meminta, aku kabulkan. Dan siapa yang beristighfar, man istaghfarali ghafartulah. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku ampuni saat itu juga. Aku ampuni saat itu juga. InsyaAllah. Perhatikan, saking inginnya Quran kita mendapatkan yang terbaik, Quran sendiri langsung mengarahkan. Ada tiga permintaan, kita bisa memilih. Coba kalau Anda saya tawarkan, pilih mana? Minta diberikan, doa dikabulkan, atau istighfar diampuni? Oh, dipikirkan dulu, jangan dulu dijawab ya. Barangkali rumah belum beres ya, mobil kredit belum selesai gitu kan? Nah, macam-macam. Ayo, minta mana? Doa dikabulkan, permintaan dijawab, atau istighfar diampuni? Nah, sekarang lihat rumus Qur'annya. Dan ini rumus diambil oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menyampaikan pesan, bagus sekali kalimatnya. Jika Anda memiliki banyak permintaan, sementara waktunya begitu singkat dan padat, maka segeralah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Karena istighfar itu, ya, awas, dampak dari istighfar menggugurkan dosa-dosa. Kalau dosa sudah hilang, yang tersisa kebaikan. Kalau kebaikan sudah muncul, dosa sudah kosong, maka melahirkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, tidak minta pun dia akan diberi. Di Anda enggak ucapkan pun Allah sudah siapkan itu orang yang dicintai oleh Allah. Karena itu saat Allah mencintai seorang hamba, yang diberikan bukan dunia, yang diberikan ampunan dari dosa. Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian saat Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni seluruh dosanya. Baik. Jelas di sini? Nah. Jadi, menjelang fajar coba ya perbanyak istighfar pada Allah. Banyak istighfar. Baik. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan sahur. Tolong pahami dengan jelas ya. Setiap aktivitas yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan apa? Ada makan di bulan puasa yang dilakukan sebelum kita puasa. Makan apa namanya? Taib. Perhatikan pelan-pelan ya. Kenapa disebut dengan makan sahur? Sahur itu artinya bukan makan. Sahur itu aktivitas yang dilakukan di waktu sahar. Jadi ada isyarat dalam kalimat ini, kalau Anda ingin makan sebelum puasa, lakukanlah di waktu sahar itu. Ya. Lakukan di waktu sahar. Saat istighfar ya, kemudian Anda makan, siap-siap menjelang fajar. Jadi kalau mau sahur itu makannya jangan terlalu awal. Bulan puasa subuhnya jam 5, makannya jam 3, itu bukan sahur. Ya, bukan sahur namanya. Ya. Baik, selesai itu, saya percepat, muncul fajar. Ya, muncul fajar. Nah, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Baik, bagaimana keutamaan fajar ini? Ya. Dan ini pokok bahasannya. Pertama, kita sudah selesaikan keutamaan salat subuh atau waktu fajar. Ini diantaranya memancarkan banyak kebaikan, disaksikan oleh para malaikat setiap ibadahnya, dan bernilai seperti pahala salat semalam penuh. Saya agak cepat menguraikannya. Jadi selesai sahar, muncul waktu apa? Fajar. Saya ingin ingatkan kembali pelan-pelan. Tolong tekankan betul, buat rencana yang pasti, jangan sampai ketinggalan fajar. Quran surah 17 ayat 78. Saya agak cepat. Maaf ya, review sejenak ya. Quran surah 17 Al-Isra ayat 78. Sudah? Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Saya hanya singkat saja untuk mengingatkan, perhatikan. Semua salat dari zuhur, asar, maghrib, isya itu oleh Quran disebut redaksinya salatnya. Salatnya. Tapi khusus untuk fajar bukan cuma salatnya, please wa. Wa itu dalam bahasa Arab please tambahan. Zahaba Muhammad ila Jami'il Ihsan. Muhammad pergi ke Masjid Al-Ihsan. Kalau ditambahkan wa Ahmad dan Ahmad, bukan cuma Muhammad yang pergi tapi plus Ahmad. Jelas? Perhatikan, yang penting dalam salat zuhur, asar, maghrib, isya itu salatnya. Anda salat tunaikan gugur kewajiban berpahala. Tapi fajar, sekali lagi, fajar yang penting bukan cuma salatnya, tapi waktu fajar sendiri memiliki keutamaan yang tidak ditemukan di semua waktu yang lain. Maka bertakwalah kepada Allah, hari ini kita sudah melewatinya, besok jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Ya. Satu, kita sudah bahas ini, saya uraikan dengan cepat. Satu, waktu fajar, satu-satunya waktu yang semua aktivitas ibadah kita dipersaksikan. Jadi kalau Anda berdoa, malaikat menyaksikan. Anda berzikir, malaikat mengikuti. Anda baca Quran, malaikat menyimak. Ya. Kita sudah bahas ini. Ya. Baik. Kemudian, ibadah yang dilakukan di waktu fajar ya, lebih cepat mengantarkan kita ke surga. Karena saat Anda baca Quran, malaikat menyimak ya. Anda misalnya berdoa, malaikat mengaminkan. Anda beristighfar, malaikat memohonkan ampunan. Jadi lebih cepat terkabulkannya. Dengan istighfar dosanya gugur, Anda beramal, tiba-tiba amalan meningkat. Insya Allah. Ini misalnya, misal. Yang saat datang fajar, yang menyaksikan malaikat, Allah langsung melihat, tiba-tiba dia beristighfar kepada Allah mengeluarkan kotoran dalam dirinya. Setelah dikeluarkan kotorannya, diisi dengan amal baik, dia berdoa, membaca, baru saja satu ayat Quran dibacakan, tertutuplah nilai kehidupannya. Dicabut oleh malaikat, selesai, waktu hidupmu di dunia habis. Pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tertutup dalam keadaan sudah hilang dosa-dosanya, tersisa bekal kebaikannya. Itu paling enak begitu. Masya Allah. Di saat Anda diwafatkan, dosa sudah selesai, kebaikan dilakukan. Ya. Saya pernah kisahkan kan seorang sahabat Nabi namanya Utsairim. Ya. Diminta masuk Islam oleh Sa'ad bin Mu'ad, kata beliau, nanti saja, fikir-fikir dulu. Begitu sampai pada fase perang Uhud, barangkali Ustaz Khalid sudah cerita, ya. Masuk ke perang Uhud, kadarullah orang ini menyatakan saya masuk Islam katanya. Masuk Islam. Ini belum pernah ruku, belum pernah sujud, belum pernah ibadah. Cuma menyatakan masuk Islam, ikut perang Uhud. Kadarullah syahid dalam perang Uhud. Kata Rasulullah SAW, ini orang paling beruntung di muka bumi. Modalnya sedikit, keuntungannya banyak. InsyaAllah. Anda diberikan kesempatan fajar, barangkali menurut Allah, sebentar lagi kamu pulang. Cepat istighfar. Cepat. Saya berikan kesempatan lagi. Anda istighfar, Masya Allah. Anda baca Quran baru satu ayat, tiba-tiba, ya ayuh Tuhan nafsul mutmainnah, pulang. Masya Allah. Pengen seperti itu. Besok fajar ya, masih ada besok insya Allah. Ayo, sekarang kita masuk. Oh ini, kita sudah bahas bahaya meninggalkan sholat subuh, kita sudah bahas ini. Ya. Sekarang kita akan masuki bahasan yang penting, sifat sholat subuh Rasulullah SAW. Jadi keutamaannya sudah dibahas, amalannya sudah ditampilkan, Anda tinggal tunggangi, tapi sholatnya belum ya, sholatnya belum. Sekarang kita akan masuk pada bahasan, jika sholat sudah dipanggil untuk ditunaikan, apa kebiasaan Nabi yang dicontohkan pada kita untuk dikerjakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai bahasannya. Bapak Ibu sekalian, waktu sholat tiba ditandai dengan satu kalimat yang diperdengarkan pada kita semua, yang langsung tuntunannya secara tauqifi disampaikan pada Rasulullah dan diperdengarkan kepada kita semua yang masih punya pendengaran. Nah, lafadz ini yang memberikan peringatan kepada kita bahwa waktu sholat telah tiba, itu disebut dengan azan. Azan. Tidak mungkin Anda sudah istighfar, kemudian berdoa, tiba-tiba sholat saja misalnya. Belum tiba waktunya. Di sifat sholat Nabi diawali dengan pertanda menunggu dulu waktu sholat tiba. Jadi kalau Anda sudah selesai menunaikan ibadah-ibadah tadi, maka simak waktu untuk sekejap menunggu adzan. Penanda waktu sholat telah tiba. Disebut apa? Tiba. Jadi apa yang dimaksud dengan adzan? Adzan artinya apa? Adzan artinya apa? Baik. Sekali lagi, adzan artinya apa? Allahu'alam. Baik. Kalau secara bahasa, kalau Anda buka kitab fikih, selalu ada dua pengertian. Misal, sholat artinya apa? Selalu as-sholatu lughatan. Lughatan, secara bahasa, etimologi. Baru yang kedua, terminologi, istilahan. Adzan, secara bahasa, itu artinya telinga. Telinga. Dari kata uzun. Seakar dengan kata uzun. Kenapa lafaz ini disebut dengan adhan, Allahu Akbar, dan seterusnya, kenapa dinamakan dengan adhan? Seakan-akan memberikan isyarat bahwa panggilan sholat ini yang menunjukkan waktu sholat tiba, itu pasti akan didengar oleh orang yang masih punya pendengaran. Punya telinga, punya pendengaran. Dan Masya Allah, menurut penelitian, satu-satunya lafaz di muka bumi ini yang terus didengar oleh telinga, itu adhan. 24 jam tidak selesai, terus berputar. Coba antum lihat deh, sekitaran Bekasi ini saja, galaksi selesai adzan, tiba-tiba bergeser ke Jakarta Permai. Jakarta Permai selesai adzan, geser lagi ke sana, ke Perumnas, kemudian ke Kayuringin, kemudian ke Bintara, terus Allah, 24 jam tidak selesai. Mesir selesai, pindah ke Libya, Libya selesai, pindah ke Tunisia, Tunis selesai ke Maroko, Maroko selesai ke Aljazair, geser sedikit dari Italia, Prancis, Spanyol, 24 jam. Kalau lafaz ini tidak berasal dari petunjuk Allah, hanya rekayasa manusia saja, tidak akan pernah terngiang-ngiang sampai dengan saat ini. Mustahil itu, mustahil. Adhan. Secara fikih, adhan itu adalah satu isyarat atau panggilan yang menunjukkan tibanya waktu sholat. Jadi kalau Anda misalnya sudah mendengar suara adzan, sudah ditangkap, didengar oleh telinga kita, itu menunjukkan waktu sholat telah tiba. Baik. Pelan. Baik. Sekarang pertanyaannya, apa sunnahnya? Apa sunnahnya? Sifat sholat Nabi dalam sholat subuhnya dimulai dari sini. Saat adzan mulai berkumandang, beliau, Masya Allah, seorang Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, jadi tuntunan, surga tingkat paling tinggi, masih meluangkan waktunya sejenak untuk mendengarkan, meresapi, dan menjawab seruan adzan. Ini sunnah yang pertama. Hati-hati ya, kadang-kadang dianggap remeh, tapi ini penting. Kita bacakan hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW menyampaikan, إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَى فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ. إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَى, jika Anda mendengar, mendengar an-nida, ini bagus sekali, ini bagus sekali. Di dalam Quran, panggilan adzan dan panggilan malaikat itu selalu menggunakan kata nida. Nida. Padahal panggilan, ajakan itu bisa menggunakan kata da'a. Da'a yad'u, mengajak, memanggil. Tapi di sini memilih kata nida. Pertama, da'a. Kata panggilnya ud'u. Kedua, nada yunadi. Nada yunadi. Kata panggilnya nida, nadi atau nida kata bendanya. An-nida. Pelan-pelan. Kalau Anda mendengar kalimat ini, da'a ud'u, itu berarti panggilan yang sifatnya hanya mengajak saja. Mengajak. Isinya cuma ajakan. Misal, ayo ke masjid yuk. Ayo baca Quran yuk. Ayo olahraga yuk. Itu da'a namanya. Da'a. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham tentang petunjuk Tuhanmu ke jalan Allah. Misal, maaf ya, ada teman yang belum senang ikut ta'lim, Anda ingin ajak ya. Anda ingin ajak. Maka kata Quran, ajak dia, panggil dia, tapi jangan sembarangan panggilnya, bil hikmah, dengan cara yang bijak ya. Kata-kata yang enak didengar, kalimat yang menyenangkan, itu da'a. Jadi sifatnya masih umum. Tapi kalau tersebut kalimat nida, nida ya, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nada ya, tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali untuk menunjuk pada panggilan yang sifatnya sangat lembut, isinya sangat dalam dan penuh dengan manfaat. Masya Allah. Pelan-pelan. Tidak disebutkan kecuali panggilan yang menunjukkan pada kelembutan, lembut, isinya sangat dalam, penuh dengan kedalaman hikmah, dan kandungannya sangat bermanfaat. Pelan-pelan. Karena itu setiap panggilan di Quran, misal panggilan salat Jumat, panggilan salat Jumat, Quran surah 62 ayat yang ke-9, sebelah kanan paling atas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, pakai nida ya. Panggilan malaikat ya, kepada hambanya untuk mengatakan beriman ya. Yunadi Ali Imran dari ayat 190-nya ya. Ayat 191-nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina. 192-nya, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhdhaita wa ma min. Seterusnya, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi an aminu bi rabbikum. Allah, panggilan iman itu menggunakan kalimat nada nida, seakan-akan memberi pesan, kalau Anda ingin mengajak kepada iman atau hanya sekedar azan mengumandangkan azan, maka kumandangkan dengan penuh kelembutan ya. Jangan sambil marah-marah. Ajak orang beriman sambil marah-marah. Malaikat aja enggak marah, masa kita bukan malaikat marah? Ya, jangan marah-marah, kenapa mesti marah-marah? Ya. Malaikat diperintahkan memberikan petunjuk dengan kelembutan. Masa kita bukan malaikat mencela orang? Enggak perlu mencela. Baik. Nah, yang paling menarik, perhatikan di dalam kalimat azan ini, kenapa disebutkan dengan nida kata Nabi, "Idza sami'tumun nida," seakan-akan Nabi bukan menekankan panggilannya. Nabi menekankan dalam kalimat-kalimatnya ada kedalaman makna yang patut engkau renungkan. Ada manfaat yang bisa engkau dapatkan pahalanya. Karena itu kalau Anda ingin mendapatkannya kata Rasulullah, perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Setiap muadzin mengumandangkan kalimat adzan, selesai dia mengucapkan kalimatnya, maka Anda langsung ikuti. Ya, jelas? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat diucapkan, Allahu Akbar. Kita praktekkan, diulang dua kali. Saya akan agak pelan. Perhatikan, rumusnya kata Nabi, fayaqulu mithlama yaqulul muadzin. Setelah muadzin mengatakan satu kalimat, kemudian kita ulang. Di sunnah Nabinya bukan ngobrol, bukan diskusi. Ini maaf, Anda yang sudah belajar, ketika nanti adzan dikumandangkan, mau zuhur, mau asar, saat dikumandangkan, kalau ingin dapat manfaat dari adzan, dapat pahalanya, ingin meningkatkan imannya, ayo respon, jangan ngobrol. Ini muadzin sedang sibuk memberikan petunjuk kepada kita dengan izin Allah, Anda malah bicara, enggak akan dapat. Jelas sampai sini? Baik. Satu, kata Nabi, begitu diucapkan, kita ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita ucapkan? Ulang. Karena kalimat hadisnya, mislama yaqulul muadzin, seperti yang diucapkan oleh muadzin. Satu. Ya, begitu Anda mengucapkan kalimat ini, itu kebaikan bukan? Amal soleh bukan? Berpahala tidak? Berapa pahalanya? Quran surah 6 ayat 160. Sekarang udah pada pintar ya. Cepat jawabnya itu. Kita selalu bersama Al-Quran dan Sunnah insyaAllah. Ada? Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Falahu asyru amthaliha. Ada ayatnya? Baik. Perhatikan. Siapa yang mendatangkan, melakukan satu kebaikan, dia akan dapat 10 pahala yang semisalnya. 10 pahala. Quran surah 6 ayat 160. Jadi ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu Anda ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Anda dapat 10 poin. Ya. Jadi kalau Anda misalnya diperdengarkan, Allah ingin kasih pahala nih, sudah Allah siapkan, begitu mau diberikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda ngobrol. Misal, kok telepon kemarin belum dibalas? Misal, itu Anda sedang kehilangan 10 pahala. Ya. Karena ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kesempatan yang tadi sudah hilang. Jadi ada orang mau diberikan pahala, dia gak mau. Maka dari itu kata Nabi, kalau Anda ingin mendapatkan manfaatnya, begitu diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10 sudah diberikan. Mau tidak? Ada orang yang tidak mau, jangan ikut-ikutan. Baik, itu bagi orang yang menjawab. Bagi muadzinnya berapa? Yang azannya berapa pahalanya? Masya Allah. Bagi yang azannya, satu, dia mendapatkan 10 kebaikan untuk dirinya, dan mendapatkan 10 kebaikan lagi dari setiap orang yang menjawabnya. Jadi kalau ada di masjid 500 orang, maka muadzin ketika mengucapkan kalimat itu dijawab oleh orang 500 itu, maka dia mendapatkan 5000 pahala kebaikan. Dari yang ada di masjid saja, belum yang ada di tempat rumah lain, belum ada pedagang yang di pasar mendengar itu langsung tergerak untuk datang. Itu baru manusia, belum jin yang mungkin dengar, belum malaikat yang menyaksikan. Allah, berapa pahala yang sudah disiapkan. Ya. Karena itu nanti dalam hadis Hasan Sahih riwayat At-Tirmidzi, ada satu bukit yang sudah dipersiapkan khusus untuk para muadzin ketika hari hisab tiba. Bukit itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak miski zafaran. Ya, minyak wangi yang paling harum yang berada di muka bumi. Itu khusus untuk para muadzin. Ya, Masya Allah. Apa dalilnya? Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajrihi syai. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, memfasilitasi pada kebaikan, dikerjakan oleh orang lain yang mendengarkannya, mendapatinya, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngasih petunjuk, diikuti oleh 500 orang, maka dia dapat pahala dari 500 orang ini tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Tapi informasi saja, di Al Ihsan sudah ada muadzinnya, ya. Jadi silakan cari di tempat lain. Masya Allah. Baik. Jadi kalau sudah tiba waktu sholat, muadzin tidak ada, jangan saling dorong-dorong. Bapak aja, uswaya saya kebetulan sedang ada masalah. cari masalah ya. Sudah Anda sholat, tunaikan. Pahala sedang akan dikasih nih. Jadi kamu kurang pahalanya cepat. Ya Allah itu alihkan kepada yang lain supaya Anda yang dapat. Ya, jadi jangan, tidak perlu merdu lah. Ya, yang penting ada sedikit kesesuaian lah ya. Baik. Baik. Ya, teruskan. Oh maaf, sebelum kesini, kita satu lagi. Tadi untuk mendapatkan manfaat pahalanya, itu dijawab. Tapi ada satu hal yang penting untuk kita ketahui yang pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan ini diresapi oleh Abu Bakar. Masya Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kekhusyuan dalam kalimat-kalimat yang dilafadkan baik di Quran, di hadis ataupun kalimat nida, Maka satu yang penting bisa kita lakukan adalah memahami kandungan bacaannya. Memahami kandungan bacaannya, itu yang paling penting. Ya. Quran surah ke-9 ayat 122. Saya seringkali ungkapkan ini, jadi untuk menegaskan. Perhatikan sini. Segala yang terkait dengan agama kita, dengan din, ya, apapun yang Anda pelajari, kalau terkait dengan agama, misal belajar Quran terkait dengan din, belajar hadis terkait dengan din, belajar fiqih terkait dengan din, macam-macam, ya. Semua urusan yang terkait dengan agama, ya, berita Qurannya, perhatikan, liat tafaqqahu fid din, itu mesti dipelajari dengan fiqih sampai paham. Tafaqquh itu dari kata fikih, artinya paham, mengerti. Ya. Jadi ada isyarat di ayat ini, wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kafah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Kalimatnya fikih. Ya. Di tafaqquh asalnya dari kata fikih, artinya paham, mengerti. Perhatikan, singkat, ada isyarat di Quran, kalau Anda ingin belajar dengan baik tentang agama, khusyuk ditunaikannya, maka jangan sekedar hanya numpang informasi, tapi pastikan yang Anda pelajari sampai paham, mengerti. Misal, mau sholat, belajar tentang sholat, maka jangan cukupkan pada tahu bacaannya saja, sampai pahami di balik bacaan yang diungkapkan. Sehingga ketika Anda sholat, paham dengan bacaannya, itu membantu kekhusyuan kita. Ya. Coba cek deh, mohon saya tidak bosan-bosan sampai dengan hari ini. Mohon maaf kalau bahasanya kurang menyenangkan. Anda sampai sholat terakhir tadi yang duha, dari mulai sholat pertama kali, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Ya bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau tidak mengerti yang diucapkan? Ya kita sujud, bukan kita. Anda sujud misalnya, ya tapi saat diucapkan, tapi tidak mengerti yang dibacakan. Ruku, tidak paham yang disampaikan. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Ya, tidak mudah. Karena itu dalam setiap ilmu-ilmu agama pasti bahasanya fikih. Ada buku tentang sholat pelajarannya disebut fikih sholat. Zakat fikih zakat, haji fikih haji. Nah sekarang perhatikan, fikih itu paham. Kalau Anda ingin berusaha keras untuk paham, itu bahasanya menjadi tafaqquh, tambah tak di ujungnya. Dalam kofnya ditasydidkan, tafaqquh, berusaha keras untuk memahami. Jadi maksudnya, setiap Anda belajar ketentuan tentang hal terkait dengan din kita, usahakan sampai paham. Termasuk saat mendengar lafaz adzan. Kalau cuma ingin dapat 10 kebaikan, setiap diikuti kalimatnya, cukup. Gak paham pun gak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 kebaikan. Syahdu an la ilaha illallah, 10 kebaikan. Tapi kalau Anda ingin dapat lebih daripada itu, pahami artinya. Ali bin Abi Thalib, ketika mendengar kalimat adzan dikumandangkan, sampai bergetar. Ditanya kenapa, kata beliau, sudah tiba panggilan Allah yang kalau diperdengarkan pada bumi dan gunung-gunung, mereka akan gemetar, bahkan mungkin bisa hancur. Sedangkan saya manusia yang sangat zalim dan lemah, kita dengan gunung dibandingkan gunung, lebih keras mana? Saya ulangi sekali lagi, lebih keras mana? Kalau tidak percaya, pergi ke gunung, pukulkan tangan kita tuh, ya. Kalau gunung yang sakit, berarti kita lebih keras. Kalau tangan kita yang sakit, berarti kita lebih lemah. Lebih tinggi mana? Gunung. Ya, makanya ada peribahasa dalam bahasa Arab, orang sombong itu orang yang seperti naik ke atas gunung. Ya, melihat di sekitarnya seperti kecil. Padahal dia lupa, dia pun dilihat dari bawah itu kecil. Ya, di orang sombong itu orang yang seperti naik ke atas gunung, lalu melihat ke bawah, semuanya kecil. Dia sendiri yang tinggi. Ya, dia lupa bahwa orang yang di bawah melihat dia pun kecil. Ya. Itu yang unik tuh, ya. Itu yang unik. Nah, Ali mengatakan, gunung saja yang kuat bisa gemetar, masa saya yang lemah tidak gemetar? Ada apa di balik kalimat itu? Nah, yang paling luar biasa jawabannya ada pada saat Abu Bakar mengucapkan kalimat ini dalam sholat. Saat takbir pertama kali, Allahu Akbar. Kalimat apa yang diucapkan? Takbir pertama kali disebut apa? Apa yang diucapkan? Tahu dari mana? Abu Daud nomor hadis 817. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka ucapkanlah Allah. Abu Bakar saat mengucapkan ini bertakbir, mengatakan Allahu Akbar, langsung bergetar. Bergetar. Kata Abu Bakar, perhatikan kalimatnya. Sudah tiba panggilan yang saat diperdengarkan, saat dilakukan, harus bisa menjadikan diri kita lebih rendah. Hanya Allah yang paling agung. Saya takut ketika sholat itu mengucapkan Allahu Akbar, saya membawa kebesaran dalam diri saya. Walaupun sekedar orang mengatakan, wah Anda khusyuk ya sholatnya. Itu takut kalau membawa sholat saat takbir, takut membawa perasaan disebut khusyuk itu. Abu Bakar. Pelan-pelan. Saya sempurnakan dulu ya. Ada kabir. Ada akbar. Dalam kalimat bahasa Arab, kalau ada seseorang memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu atau benda yang sifatnya istimewa, besar dan diprioritaskan, maka bahasa Arabnya kabir. Contoh, ada masjid besar, agung, hebat, bagus, orang Arab menyebutnya masjid kabir. Ada seorang pejabat, bos besar, dihormati, orang Arab menyebutnya Masya Allah, mudir kabir. Ya, istimewa, yang membawa kebesaran, kebanggaan tertentu. Ya, kebanggaan. Tapi kalau ada yang di atas itu seluruhnya, yang tidak tersaingi lagi, dan tidak ada yang lebih hebat dibandingkan itu, maka diganti kalimatnya dari kabir, ya-nya dibuang, ditambah hamzah di depannya. Jadi akbar. Akbar. Nah, saat Anda sholat mengucapkan Allahu Akbar, misal, maka kalimat itu seakan-akan menegaskan kepada kita, maaf, sebesar apapun kedudukan dunia Anda, buang seketika itu juga. Karena ada sosok yang lebih dibandingkan Anda saat itu. Rendahkan diri kita, rendahkan. Nah, kalimat azan sebelum sholat itu sudah mengingatkan. Kamu mau sholat, menghadap kepada yang maha, hebat, segalanya. Jangan pernah sedikit pun membawa kebesaran dalam diri. Nah, setiap sahabat ketika mendengar kalimat itu sudah menundukkan, malu. Takut saat sholat itu tidak disadari membawa kebesaran dirinya. Ya. Maaf, kedudukannya sebagai khalifah, sebagai sahabat, ya sebagai dianggap paling khusyuk, itu takut. Makanya ketika takbir itu sudah gemetaran. Sudah gemetaran. Kok bisa ada orang bukan sahabat, belum jelas surganya, hisabnya masih menegangkan, amalannya masih berantakan, dengan adzan biasa saja. Bahkan yang paling menarik saat adzan kedudukan dunia di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu peringatan, tundukkan semuanya, kamu akan jadi hamba. Pengumuman berlangsung. Bapak mohon maaf Pak, saf pertama digeser karena ada rombongan gubernur mau datang. Itu sudah salah. Sudah salah. Karena kalimat itu menepikan segala gelar yang di bawah. Termasuk saat Anda sholat. Maka dari itu coba cek ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah seketika Anda masih mengagungkan dunia yang sedang Anda nikmati saat ini? Jangan-jangan saking kabirnya kendaraan Anda lupa menggunakannya untuk ibadah. Saking kabirnya kedudukan Anda lupa untuk menunaikan hak-hak Allah yang belum pernah dikerjakan. Saking banyaknya harta benda dianggap besar sampai lupa menjadikan hak-hak Allah yang lain tertinggalkan. Maka kalimat Allahu Akbar mengingatkan, hei kamu itu akan meninggal, yang lain itu kecil, gak akan dibawa pulang. Sampai hari ini, sudah sebesar apa amalmu yang akan dibawa menghadap kepada Allah yang Maha Akbar. Termasuk saat Anda datang ke sini. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Abu Bakar, sahabat, pahanya tidak sembating dengan amalan umat manusia. Begitu takbir, gemetar. Anda, Masya Allah, saya, kita, bukan sahabat. Ya. Belum jelas sampai hari ini berapa amalannya. Masya Allah, tapi ada persamaan sedikit. Begitu sholat subuh di puncak gemetar juga misalnya ya. Ya, gak jauh lah. Ya, teruskan. Baik, jadi kalau Anda ingin mendapatkan manfaat lebih dalam, pahami, pahala akan lebih banyak ya. Jadi Masya Allah, ada orang yang cuma dapat 10 pahala, ada orang yang ketika mendengar Allahu Akbar, dia menangis. Lalu dia tangisi, ya Allah, kok bisa saya pakai baju sampai hari ini padahal diberikan nikmat, kok belum pernah baju ini dipakai untuk sholat, belum pernah baju ini menjadi saksi saya pernah mengenakannya saat baca Quran, belum pernah pakaian ini menjadi saksi bahwa saya pernah menggunakannya saat ta'lim, padahal kau berikan pada saya. Saat orang lain bisa menggunakan nikmat pakaian untuk kebaikan, saya kok belum lakukan. Dia ingat, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia nangis. Ya, Masya Allah, itu luar biasa, luar biasa. Itu yang bisa menggugurkan dosa, meningkatkan pahala kebaikan. Teruskan. Adzan sudah selesai dikumandangkan, Anda sudah berdoa, maka sunnah yang selanjutnya ya, tidak langsung kita menunaikan sholat subuh, tapi kita prioritaskan dulu satu sholat yang sangat penting dan jumlahnya hanya 2 rakaat. Ya. Disebut dalam hadis dengan 2 rakaat fajar. Hadis Muslim nomor hadis 725. Jangan kehilangan ini ya. Jangan kehilangan ini. Sayang. Rp5 miliar. Masya Allah. Banyak tidak? Banyak. Yang kedua, dunia dan seisinya. Masya Allah. 5 miliar sudah ditumpuk, di koper, disimpan di hadapan kita. Diberikan pilihan kepada kita. Pilih mana? Pilih 5 miliar atau dunia dan seisinya. Semula. Kenapa pesimis begitu? Ada yang bilang masa. Jadi saya ulang ya. 5 miliar sudah dikoper, ditumpuk-tumpuk gitu ya, siap disimpan. Terus diberikan pilihan, pilih mana? 5 miliar atau dunia dan seisinya? Yang 5 miliar angkat tangan. Yang dunia dan seisinya? Baik. Secara logika, kalau ada orang memilih ini, ya, saya tidak tahu kata apa yang paling tepat untuk mengungkapkan. Ya. Tapi orang ini, ya, bahasa lembutnya salah pilih. Salah pilih. Ya, kalau dunia dan seisinya berarti lebih dari segalanya kan? Ya, lebih daripada ini. Ya. Ustaz bisa enggak dapat 5 miliar plus dunia dan seisinya misal? Nah, itu maksa ya. Udah, Anda udah dikasih ini berarti sudah dapat ini. Ya. Masya Allah. Nah, Nabi menawarkan jika Anda bisa menunaikan sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh itu yang sudah kita ketahui hadisnya, Masya Allah, itu sudah disiapkan dunia dan seisinya. Disiapkan dunia dan seisinya. Dan disebut bukan cuma dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri, 2 rakaat yang Anda tunaikan mengiringi sholat subuh itu, 2 rakaat fajar, khairun, lebih baik minat dunia wa mafiha, daripada dunia dan seisinya. Lebih baik. Nah, perhatikan kalimatnya. Kalimat ini, minat dunia, ada menggunakan min. Ada kata minnya. Min itu punya 2 arti dalam bahasa Arab. Agak pelan-pelan. Min, huruf min dalam bahasa Arab itu memiliki 2 arti, 2 makna. Satu, menunjukkan makna min at-tab'id. At-tab'id. Menunjuk makna sebagian. Sebagian. Jadi enggak keseluruhan, sebagiannya saja. Misal, surat yang paling favorit apa yang paling hafal? An-Nas misalnya, An-Nas. Enggak apa-apa. Qul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ila min waswasin alladzi fi sudur, ujungnya minal, ada minnya kan? Min, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Wan nas. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, masyaallah, minal jinnati wan nas, ada sementara setan, setan yang wujudnya bisa jin yang tak nampak oleh kita atau bahkan manusia yang kelihatan. Disebut jin jadi setan, manusia jadi setan. Tapi ketika menggunakan kalimat min di awalnya, tidak semua jin itu setan, tidak semua manusia jadi setan. Jelas ya? Nah, jadi min ini yang dimaksud min at-tab'id, menunjuk makna sebagian. At-tab'id. Menunjuk makna sebagian. Pelan-pelan. Ada yang kedua disebut dengan min at-taqsim. Bimakna al-muqaranah. Perbandingan. Perbandingan pada yang lebih baik. Pada yang lebih baik. Pelan-pelan. Misal, hadha an-naqal afdal min hadha. Pakai min. Hadha an-naqal, handphone yang ini afdal, lebih bagus min hadza, dari yang ini. Jadi ketika Anda menggunakan kalimat min pada dua ini, ya dua handphone ini, Anda sedang memperbandingkan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Kalau tadi kita bandingkan, Anda misalnya, jangankan 5 miliar, Anda inginkan dunia dan seisinya, ada yang lebih bagus dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi kalaupun Anda dapatkan dunia dan seisinya seluruhnya, itu masih tidak sebanding dengan amalan ini. Dua rakaat fajar. Dua rakaat fajar. Ya, jadi, pertama, hadis ini ingin menunjukkan pahala yang sangat besar, bahwa sholat ini, sekalipun cuma sholat sunnah, tapi nilai pahalanya itu lebih banyak, lebih bagus dibandingkan Anda memiliki semua dunia dan seisinya. Wah. Anda yang punya misalnya zakat permai saja segini, punya Anda misalnya, bisa pakai enggak? Ah, silahkan tuh, mobil sedunia punya Anda, mobilnya aja itu, bisa pakai enggak? Ah, capek itu hidupnya, capek ya. Jadi buat apa nyari-nyari dunia? Kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan, sudah dikumpulkan meninggal, nggak dibawa lagi. Ya, Masya Allah, kumpulkan, pengen beli handphone, beli handphone, begitu dapat Allah sudah kasih fungsi handphone untuk nelpon, ya sampaikan kabar, ketik SMS, pengen yang hebat, nabung, begitu dapat 5 juta mau beli handphone, di jalan meninggal dunia, ah belum dipakai lagi. Ya Allah. Nah, Anda lakukan satu amalan ini lebih baik daripada. Jadi ini ingin menerangkan satu pahala. Jadi orang yang terbiasa menunaikan salat fajar, dua rakaat fajar, maaf, artinya orang ini sudah mendapatkan bekal lebih daripada dunia dan seisinya untuk pulang. Dan ini akan dicari, hati-hati ya. Nanti saat hisab, insya Allah kita saksikan bersama, saat hisab di akhirat nanti, yang pertama dihisab amalan fardu, salat dulu. Kalau yang wajib-wajib sudah selesai, Anda kurang amalan, itu nanti akan dicari yang sunnah. Dicari yang sunnah. Nah, peluang ibadah sunnah terbaik yang banyak pahalanya diantaranya ini. Ya. Jadi kalau Anda tidak pernah tertinggal sholat fajar, itu sekali sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua kali lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Anda diwafatkan, hilang amal wajibnya, fardunya selesai, dihisab tuntas kurang amalan, maka ini akan memberatkan mizan. Berat. Amalan sunnah lain barangkali sedikit naiknya. Begitu ini, Allah. Ya. Tingginya luar biasa. Jelas sampai sini? Jadi mohon maaf kalau besok dikasih kesempatan bangun, karena itu tidak tiap hari. Tidak tiap hari, itu bergantung saat hidupnya kita. Ya, jadi besok Anda masih hidup, dapat. Besoknya belum tentu. Ya. Jadi begitu Anda punya kesempatan dibangunkan oleh Allah, segera rencanakan, tidak boleh ketinggalan sholat dua rakaat fajar. Jelas sampai sini? Yang masih bangunnya kesiangan besok, mudah-mudahan diberikan pintu hidayah oleh Allah. Dua, satu pahala. Ini ada handphone satu, kepegang tidak? Kepegang. Handphone dua, kepegang? Ya. Handphone 200, kepegang enggak? Tidak, baik. Perhatikan, perhatikan. Ini ada satu makna yang sangat penting di hadis ini. Yang dimaksud dunia dan seisinya, bukan sebatas pahala yang sangat banyak, tapi Allah akan memberikan karunia yang besar kepada kita untuk menundukkan dunia dalam pandangan kita. Itu maksudnya. Jadi kalau orang terbiasa menunaikan sholat fajar, maka sikap hidupnya akan mencari dunia untuk sekedar kebutuhannya saja. Dunia ditundukkan. Jadi orang ini tidak disibukkan hidupnya untuk mencari dunia. Nafsunya ditekan, sifat takwanya muncul. Perhatikan. Di orang kalau sudah sholat subuh pergi ke kantor mencari apa? Dunia. Ketika belajar mencari apa? Dunia. Ketika bekerja mencari dunia. Umumnya begitu kan? Nah, ini ada orang yang dunia sudah didekatkan oleh Allah, ditundukkan. Semua yang ada di dunia ditundukkan pada dirinya. Jadi bukan orang ini yang mencari dunia, dunia yang sudah menunggu untuk dijemput. Dunia yang mendatanginya. Karena itu sifat orang yang selalu menunaikan sholat fajar, dunia dijadikan kecil pada dirinya dan mudah untuk diraihnya. Nafsunya ditekan. Nafsu itu kan sifatnya ingin, ingin, ingin. Kalau ini sifatnya butuh, butuh, butuh. Ya. Jadi ketika dia membutuhkan dunia, ya, dia tidak mencari berdasar keinginan, kebutuhannya aja, jadi gak capek hidupnya. Ya, enak, karena dunia ditundukkan, ditundukkan. Ya. Keinginannya tertekan, ya, kemudian takwanya meningkat, yang dibutuhkan itu yang dicari, keinginan itu yang ditutup. Misal, apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Yang kedua, menampilkan keindahan, kan? Yang ketiga, menjaga dari dingin, panas dan sebagainya. Baik, tiga fungsi ini. Baik. Pelan-pelan, kalau Anda sudah tahu fungsinya, berarti itu kebutuhannya. Ya. Orang-orang yang dominasi oleh sifat nafsunya, maka dia akan mencari lebih daripada itu karena banyak inginnya. Model ini selesai, pindah model yang lainnya. Model ini selesai, pindah yang lainnya lagi. Bosan di tempat ini, pindah yang lainnya lagi. Dunia menjadi besar bagi dirinya karena banyak yang dicarinya. Yang ini tidak. Karena terbiasa menunaikan sholat fajar, ditanamkan dalam jiwanya, dunia dijadikan kecil. Karena kecil, yang dicarinya gampang, tidak luas jarinya. Dia hanya mencari apa yang paling dia butuhkan. Saya mau sholat, pakaian saya sudah enggak bagus. Dia cari yang bisa menutup sholatnya supaya tampil dengan lebih baik. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan pelan-pelan. Jadi pilih mana? Dunia dan seisinya atau uang 5 miliar? Alhamdulillah, belum tentu itu. Jangankan 5 miliar, 500 ribu aja. Mungkin yang terakhir, DKM Masjid coba bikin dua undangan terpisah ya. Untuk besok subuh, sebarkan hadis ini. Sebarkan SMS, sebarkan. Ya, dimanapun, ya Anda yang datang dari mana saja, silakan ketik SMS, sebarkan, bikin undangan, semi formal lah. Yang sholat subuh, ya. Di masjid kami, insya Allah kalau menunaikan dengan dua rakaat subuhnya, masing-masing insya Allah akan mendapatkan dunia dan seisinya. Nanti cek berapa yang datang. Ya. Hari kedua, Anda SMS lagi. Yang sholat subuh di masjid kami, alisan misalnya bikin, insya Allah masing-masing dapat 500 ribu. Baik ya. Adzan subuh 4.18, kira-kira datang jam berapa tuh? Yang pertama. Baik ya, Anda bisa nilai sendiri itu. Baik. Yuk, saya agak cepat. Ditunaikan di rumah sunnahnya. Saya ulangi karena kita belajar sunnah. Maka dua rakaat fajar ini sedapat mungkin tunaikan di rumah. Bukan di masjid. Tunaikan di rumah. Tapi Anda mesti beri catatan bila rumahnya dekat dengan masjid. Ya, saya ulang ya. Bila rumahnya dekat dengan masjid. Karena seringkali ada orang yang baca hadisnya tidak sampai tuntas. Enggak sampai tuntas. Misal, hadis pertama di Al-Bukhari nomor hadis 731. Kita lihat, ini sering sekali marak disampaikan, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Ya. Sebaik-baiknya salat seseorang tunaikan di rumahnya kecuali salat fardu. Ya. Pernah dengar hadis ini? Baik. Tapi Anda jangan sampai lupa, Nabi sendiri memberi keterangan, wa baiti huna, dan rumahku ada di sini. Baik, rumah Nabi ada di mana? Di masjid. Masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah itu kenapa banyak menunaikan salat sunnahnya di rumahnya, dari mulai tahajudnya, qiyamnya, salat-salat rawatibnya, mutlaknya, bisa dikerjakan di rumah, beliau kerjakan di rumah karena memang rumahnya dekat dengan masjid. Artinya, bila rumah Anda dekat dengan masjid, maka yang terbaik dua rakaat fajarnya jangan tunaikan di masjid, tunaikan di rumah. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Tapi bila rumah Anda sekiranya jauh dari masjid, jangan maksa di rumah, tunaikan di masjid. Ya, kalau ingin subuhan di masjid. Ya. Misal Anda dari Lebak Bulus misalnya, mau datang ke sini. Ya Allah. Ada kancingan di Al-Ihsan subuh, saya mau kejar ke sana. Sunnah Nabinya salat dua rakaat fajar di rumah. Salat dulu di rumah. Nyampe sini jam berapa datangnya? Kita ketinggalan segalanya gitu ya. Baik, jelas sampai sini? Jadi jangan jadi perdebatan lagi ya. Baik. Yang terakhir, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1187. Apa manfaatnya bila Anda hidupkan rumah dengan ibadah-ibadah sunnah? Ya, perhatikan hadisnya, ij'alu fi buyutikum min. Ada minnya, masih ingat tadi ya rumusnya? Ada minnya. Kira-kira di sini muqaranah atau tab'in? Perbandingan atau bagian? Bagus sekali, ini bagian ya. Ij'alu fi buyutikum, jadikanlah di rumah-rumah Anda min salatikum. Ya, sebagian dari salat-salat yang harus Anda tunaikan. Jadi tidak semua salat harus kita kerjakan di masjid. Ya, ada sebagian salat yang harus kita kerjakan di rumah. Kata Nabi, hidupkan rumah itu, hidupkan. Wala tattakhidhuha qubura. Jangan sampai Anda jadikan rumah Anda seperti kuburan. Tahu kuburan? Sudah pernah masuk? Bagaimana bisa tahu kalau belum pernah masuk?

Nabi menyerupakan rumah yang tidak pernah digunakan sebagai ibadah, khususnya sholat, itu tidak ubahnya seperti kuburan, sifat heningnya. Yang kedua, sifat getarannya bukan getarnya, tapi ubahnya, maaf sekali lagi, penghuninya tidak ubahnya seperti mayit. Itu maksudnya. Karena mayit tidak bisa beramal lagi. Ya. Dikala yang di alam kubur gak bisa sholat, itu wajar, karena sudah gak ada amalan, gak mampu. Tapi orang hidup masih gak mau sholat, itu yang tidak wajar. Ya. Kalau dalam bahasa agak, maaf ya, kalau dalam bahasa agak tegas ya, saya tidak mengatakan kasar, ya, lebih baik cepat meninggal aja. Lebih bagus orang meninggal gak beramal dari kamu hidup, daripada kamu hidup tapi gak beramal. Ya. Kalau dalam bahasa yang lain, orang hidup yang di rumahnya gak pernah dipakai ibadah, lebih baik cepat meninggal aja. Karena di alam kubur juga banyak yang seperti kamu. Gitu? Ya. Dia di rumahnya sudah tidak beramal lagi. Jelas sampai sini? Baik. Cek di rumah ya, hati-hati. Jangan-jangan yang lainnya banyak dikumandangkan tapi ibadah sepi dari amalan. Saya percepat terakhir. Ya. Salat sudah 2 rakaat, kemudian siap untuk menunaikan salat subuh. Saya akan berhenti di sini. Ini akhir bahasan kita. Baik. Sekarang kita masuk bagian sifat salat subuh yang pertama. Setelah kita mendengarkan adzan, kita jawab paham maknanya. Setelah itu kita juga coba merenungkan, menjawab, kemudian berdoa ya. Lalu kita siap-siap menunaikan salat sunnah, ditunaikan di rumah kalau sekiranya dekat dengan masjid. Maka yang terakhir, sebelum kita memulai salatnya, Nabi SAW ya, itu sebelum salat selalu berusaha merapikan saf dulu ya. Baik, pelan-pelan berusaha merapikan saf. Jazakallah khair. Ya, kalau Nabi merapikan salat, artinya posisi Nabi sebagai apa? Imam. Pelan-pelan. Ada dua yang harus Anda pisahkan di sini. Ada dua yang harus Anda pisahkan. Jelas, di zaman Nabi yang jadi imam siapa? Nabi, karena memang Nabinya masih ada. Ya. Artinya apa? Sunnah yang pertama, jika Anda, terutama para ayah, ya, dalam kaitan salat fardu, terutama subuh yang sedang kita bahas, ya, mendapat kepercayaan amanah sebagai seorang imam, maka yang pertama sunnahnya tidak langsung memulai sholat, tapi memastikan kerapian barisan dulu. Di sunnah yang pertama. Pelan-pelan. Saya akan, insya Allah akan sedetil mungkin berusaha. Ya. Sebelum sholatnya, rapikan dulu saf. Pertama, tugas imam. Tapi Anda mesti bedakan, karena di sini ada dua hadis. Dua hadis. Ya, seperti kita lihat, hadis yang pertama, perhatikan kalimatnya. Aqimu sufufakum wa tarasaw. Ya. Fa inni arakum min warai dhahri. Ya. Ini yang menunjukkan makna imam. Aqimu sufufakum. Tegakkan saf kalian. Nanti saya praktekkan. Ya. Tegakkan saf kalian. Tegakkan. Jadi barisannya, sholatnya mesti tegak. Lurus berdiri. Ya. Wa tarasaw. Dan rapatkan satu dengan yang lainnya. Nanti hadis di bawahnya menunjukkan. Jadi ketika Nabi mengatakan kalimat selanjutnya, jadi ini kalau dipecah dua kalimat, ini isyarat kepada kita kalau akan sholat, bukan hanya imam, tapi makmum harus sudah mengerti. Ya, makmum harus sudah mengerti. Kalau akan sholat, ada dua perintah dari Nabi. Satu, jangan dulu dimulai sebelum safnya tegak. Lurus, rapi, saling rapat satu dengan yang lainnya. Ya. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya di hadis selanjutnya. Ya. Jadi kalimat pertama yang ini di pertengahan, ini menunjukkan pada kita, sekalipun tidak menjadi imam dan imam belum memberikan isyarat itu, bila makmum menemukan di sampingnya atau keadaannya belum tegak dan belum rapat, maka usahakan ingatkan untuk dirapatkan. Jelas sampai sini? Baik, kalimat keduanya, fa inni arakum min wara'i dhahri, menunjukkan sikap imam, karena saya melihat kalian di belakang punggung saya. Di keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizatnya, sekalipun pandangan beliau melihat ke depan, tapi diberikan oleh Allah penglihatan untuk menyaksikan yang di belakang. Jelas sampai sini? Itu di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalimat kedua mengisyaratkan pada para imam, pada para imam. Ya. Jadi, jangan sampai sebesar-besarnya Anda memulai salat kecuali sudah memberikan isyarat dulu pada makmum. Ada tugas imam, yang kedua tugas makmum. Singkatnya, imam berikan isyarat sebelum sholat. Kalau imam lupa memberikan atau sudah diberikan, ada makmum yang belum ingat, maka tugas makmum yang di sampingnya untuk bisa memberikan arahan dengan sikap yang bijak. Jelas? Nah, sekarang mari kita lihat sunnahnya bagaimana cara meluruskan saf dan barisan itu. Abu Daud, nomor hadis 666. saya bacakan hadisnya, lalu saya tutup slide yang ini, lantas saya bukakan slide baru yang menunjukkan gambar untuk memudahkan. Baik. Lihat sini, pelan-pelan. Aqimu as-shufuf. Aqimu as-shufuf. Kalimat qiyam dalam bahasa Arab, kalimat qiyam itu berarti badan yang tegak berdiri. Saya ulang. Badan tegak berdiri yang penuh dengan keseimbangan. Jadi badannya tegak, kakinya seimbang. Dalam bahasa Arab kata qiyam ini kalau menunjukkan keseimbangan artinya, maaf, posisi kakinya tidak rapat begini. Karena saat rapat pasti tidak seimbang. Ya mudah, colek sedikit sudah goyang. Ya. Baik. Ataupun terlalu lebar begini. Ini tidak seimbang. Keseimbangan dalam kalimat qiyam, kata aqimu, itu paling mudah dipahami adalah posisi kaki yang sejajar dengan bahu atau pinggul ke bawah. Di pelan-pelan. Pertama, aqimu, aqimu as-shufuf. Tegakkan saf kalian, tegakkan. Jadi ketika akan sholat, Nabi meminta untuk berdiri tegak. Jadi pertama hati-hati, hati-hati. Orang yang mampu berdiri tapi memilih duduk, maka sholatnya dipandang tidak sah dalam sholat fardu. Bukan sholat sunnah, dalam sholat fardu. Ada orang dalam sholat fardunya bisa duduk lantas dia memilih berdiri, maka sholatnya dipandang tidak sah. Jadi sepakat ulama di sini. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 1117 untuk menegaskan yang ini. Al-Bukhari. Salli qa'iman. Sholatlah anda dengan berdiri, kata Nabi. Menafsirkan yang ini. Jadi kalau anda bisa berdiri memilih duduk, menyalahi perintah Nabi, batal sholatnya, harus diulang. Kecuali dalam sholat sunnah, dalam hal sholat sunnah, anda masih boleh duduk, walaupun mampu berdiri. Allah Ramadan misalnya pergi ke Mekah, lalu sholat tarawih diimami oleh Imam Masjidil Haram, bacaannya panjang misalnya, rakaat selanjutnya bisa berdiri, cuma agak pegal, saya pilih duduk, boleh, sah. Cuma informasi saja, pahalanya setengah. Ya, pahalanya setengah. Hadis Muslim nomor hadis 731. Kata Nabi, sholatul qa'id nisfus sholat. Salat orang yang duduk dalam salat sunnah setengah pahala orang yang baik. Enggak apa-apa setengah juga kan, sekali satu kali salat 100.000 dibandingkan dengan al-ihsan masih dapat 50.000 misalnya. Orang hitung-hitung sampai ke situ. Baik, satu, jadi berdiri ya. Kedua, posisi kaki sejajar dengan bahu. Jadi enggak terlalu lebar begini, tidak terlampau rapat. Ya, jelas sampai sini? Itu aqimu. Teruskan. Wahadu bainal manakib. Wahadu bainal manakib. Tegaknya anda, terbukanya kaki dalam sholat berjamaah, itu mesti dipastikan tanda yang paling jelas terlihat, kata Nabi. Hadu bainal manakib. Bahunya akan saling sejajar. Pelan-pelan. Jadi kalau kaki anda benar terbukanya dan menempelnya pada yang lain, tanda berdiri yang tepat, kata Nabi, itu bahunya akan sejajar dengan yang lainnya. Bagaimana mengetahui bahunya akan sejajar? Wasyuddul khalal. Ya, saya tutup dulu. Saya buka yang lain. Bismillah. Baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang perhatikan. Ah, ini. Lihat sini pelan-pelan. Ini ya. Jadi kalau rapat kaki posisi sejajar dengan bahunya misalnya, ya. Kata Nabi, wahadu bainal manakib. Kalau orang benar lurus dan rapatnya berdiri tegaknya, maka tandanya bahunya akan sejajar, akan lurus. Nah, perhatikan, ini yang seringkali dianggap ringan, tapi sangat menentukan. Bahu yang lurus ini tidak mungkin akan terjadi kecuali kalau anda saat berdiri yang dirapatkan itu adalah bagian tumitnya, kaki bagian belakang, bukan jemari bagian depan. Ya, saya ulang ya. Bukan jemari bagian depan. Ingat sunnah nabinya, ingat rumus hadisnya. Kata hadisnya, kalau anda luruskan, tegakkan, luruskan, rapatkan, itu tanda yang paling benar merapatkannya, bahunya sejajar. Jadi kalau ada orang salat misalnya, bahunya tidak sejajar, itu berarti rapatnya belum benar. Masya Allah. Nah, cara yang paling memudahkan supaya bahunya ini lurus, rapat, maka yang lurus itu kaki bagian belakang, tumitnya. Bukan kaki bagian depan. Jadi kalau di Al-Ihsan dipasang misalnya garis begini, itu maaf garisnya bukan untuk kaki bagian depan, bagian belakang. Nah kalau anda rapatkan yang bagian depannya jemarinya, lihat ukuran kaki kan macam-macam tuh. 36, 40, 38. Anda luruskan yang ini misalnya, ini pasti otomatis berpengaruh pada bahu, pasti bengkok. Tidak percaya silahkan. Anda luruskan yang depan, belakangnya akan bengkok. Tapi kalau yang belakang diluruskan, posisi bahu ada di belakang, pasti lurus. Ya. Dan enak kelihatannya, dari samping, dari belakang, itu nyaman kelihatannya. Jelas sampai sini? Dan Nabi Masya Allah, ini sunnahnya. Ini para imam kadang-kadang suka canggung. Boleh. Sunnah Nabi bahkan, beliau pernah membawa pedang. Itu membuat garis begini. Lalu diluruskan. Tapi jangan salah membaca sunnah. Nabi bawa pedang. Besok saya golok. Rumah. Sudah nyamping di sini. Oh. Rapatkan saf, golok dicabut. Gini, gitu ya. Oh, itu keterlaluan itu ya. Maksudnya kalau belum ada garisnya. Ada tadabur, tafakkur adam. Pergi ke satu tempat, mau sholat, garis gak ada. Itu maksudnya cari tongkat, cari kayu, garis begini. Supaya lurus, itu poinnya. Itu membaca hadis dengan makna. Ya. Tapi kalau sudah ada garisnya, nah ini sunnahnya. Nabi jalan samping. Kami saat di Tripoli melihat para imam, Masya Allah. Itu masuk praktek ini tuh luar biasa. Didatang, kadang tidak canggung ke sana dilihat. Kalau belum sejajar, bahunya dirapatkan. Memang sunnahnya begitu. Dan Anda kalau tidak percaya, silahkan. Nanti akan ada suasana yang enak ke dalam hatinya. Ya. Karena kata nabinya, wasyuddul halal. Kalimat ketiga, syuddul halal. Saya teruskan dulu. Ah, supaya paling gampang begini. Mohon izin, 2-3 orang ke depan. Cepat saja. Kalau bisa yang anak-anak. Gak apa-apa, Pak. Silahkan. Satu. Ya, adik mau? Akan? Bapak silakan. Oh, nanti yang bawa anak-anak, insya Allah terakhir mohon berkumpul di depan anak-anaknya saja. Nanti kami siapkan sesuatu untuk anak-anak bapak ibu sekalian. Sekarang perhatikan ya. Mohon izin Pak, berdiri. Tolong dikasih celah di depannya, dikasih celah. Jangan rapat. Nah, perhatikan sebentar. Lihat sini, saya mau tunjukkan sesuatu. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Kalau barisan ini ada celah di sampingnya, ini sedang mau sholat ya. Jadi mas posisi ke depan aja, nggak usah nengok, sedang sholat. Ini ada celah di tengahnya, begini, tidak rapat. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan khalal. Khalal ya. Ini jari nempel tidak? Yang ini, tengah-tengahnya. Tidak ya, terpisah begini, ini khalal namanya. Khalal ya. Tapi kalau sebagiannya dirapatkan begini, dirapatkan misal, ini rapat ujungnya, tapi sebagiannya terpisah. Ini rapat, yang ini terpisah. Itu berubah namanya jadi furjat, furjatun. Misal, Anda kalau sholat kadang-kadang bisa ada ditemukan orang yang saat berdiri, kaki bagian depannya nempel begini, belakangnya terbuka. Pernah lihat yang begitu? Jadi ini kaki kanan, ini kaki kiri kan begini ya. Temannya yang ini kirinya, itu kanannya kan nempel depannya. Nah, jadi yang depannya nempel, belakangnya terbuka kan? Nah, itu namanya furjat, furjatun. Nah, pelan-pelan, kata Nabi, wasyuddul khalal. Kalau Anda mau merapatkan, meluruskan, pertama syuddul khalal. Jangan sampai ada celah yang begini. Ya, jangan sampai ada celah yang begini. Jadi celah seperti ini dilarang oleh Nabi. Harus dirapatkan. Bahkan di hadis lain, orang yang menyambungkan saf yang seperti ini, maka Allah akan menyambungkannya. Maksudnya kalau dia putus dengan sesuatu, Allah sambungkan. Kalau dia kurang sesuatu, Allah percepat. Tapi orang yang sengaja memisahkan, memotong dalam barisan, maka Allah pun akan memotongnya. Ya, pahalanya terpotong, keutamanya terpotong, segalanya terpotong. Ya, dan jamaahnya terpotong. Saya teruskan. Kalau ada orang berdiri, depannya, mohon izin Pak, rapatkan depannya seperti saya begini. Buka. Ah, ya, tempelkan depannya, mohon izin. Perhatikan. Depannya nempel, belakangnya terbuka. Disebut apa ini? Furjat. Lihat hadisnya. Saya teruskan. Kata Nabi, wala tadzaru furjatin lisyaitan. Saya tutup sebentar, mohon izin Pak, silakan duduk kembali. Lihat sini. Satu khalal. Kita berhenti di sini ya. Kita berhenti di sini. Satu khalal. Ini jaraknya kaki satu, kaki dua. Ada ruang di sini. Yang kedua, furjatun. Furjah. Jamaknya furjatun. Ya. Yang ini kakinya yang kiri miring ke sini, yang kanan miring ke sini misal, ya. Berdirinya begini. Lalu ini si A, yang B yang di sini, kaki kirinya miring ke sini, nempel. Kaki kanannya ke sini. Demikian seterusnya. Bukankah yang ini yang B kaki kirinya nempel dengan kanan yang A? Ya, nempel ya depannya ya, seperti tadi. Kan ini kosong nih belakangnya. Baik. Kalau Anda temukan yang seperti ini, nempel depannya, kemudian kosong belakangnya, itu namanya furjat. Celah yang muncul dari sesuatu yang nempel itu furjat namanya. Nah, kata Nabi, Masya Allah, kata Nabi, Anda rapatkan barisan yang ini, tapi juga jangan meninggalkan celah untuk setan. Jangan tinggalkan celah untuk setan. Bahasa Nabi-nya sangat lembut sekali. Maaf, maaf. Kalau Anda berikan furjat sedikit saja, isyarat Nabi, setan masuk. Jadi ada setan khusus yang masuk ke sela-sela orang yang sholat untuk menggoda. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 618. Kata Nabi, hati-hati. Ya. Saat orang sudah akan menunaikan sholat, maka datang setan ke celah-celahnya mengatakan, udhkur kaza, udhkur kaza. Ingat ini, ingat itu. Ya. Jadi Anda jangan sampai heran ketika takbir Allahu Akbar, tiba-tiba yang gak mau diingat itu bisa ingat. Bisa ingat. Tadinya gak ingat-ingat apa-apa. Begitu takbir Allahu Akbar. Hari ini ta'lim di Al-Ihsan jam 8, berarti berangkat jam sekian. Ustadznya siapa ya? Datang apa enggak? Kunci mobil ada di mana? Al-Ihsan belum dapat tanggal berapa? Muncul semua! Tapi hadisnya belum selesai. Perhatikan, kalimat hadisnya yang sangat luar biasa. Hatta la yash'ural musalli kamrok'atan musalli. Sampai-sampai dia akan menggoda hingga orang yang sholat tidak sadar berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya. Hadisnya sahih. Nah, jadi dari isyarat ini, Nabi meminta kepada kita, kalau Anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna, tutup celah ini. Tutup. Ya. Nah, memang kalau sholatnya begini pun, sah sholatnya. Sah. Cuma mengurangi kesempurnaannya. Ya, tidak sempurna. Kalau Anda ingin sempurnakan diikuti sunnah Nabi-Nya, maka coba untuk perbaiki, tempelkan bagian belakangnya begini. Ya. Cara yang paling mudah untuk menempelkannya, tidak mungkin dilakukan kecuali meluruskan bagian depan dengan belakangnya. Ya lurus begini. Ya. Di, bagi yang terbiasa begini misalnya, sholatnya sah. Cara syaratnya sah, rukunnya sah terpenuhi, cuma beresiko didatangi setan untuk menggodanya. Kalau Anda ingin tutup celah setan itu, tutupkan begini, maka rapatkan bagian depan dengan belakangnya. Caranya luruskan. Gini. Itu yang paling mudah. Kalau tidak percaya, silahkan nanti saat Anda sholat, kemudian luruskan, rapatkan depan dengan belakang begini. Itu akan lain perasaan ke hatinya. Enak. Seakan-akan gak ada apa-apa gitu. Tapi kalau Anda ingin membuktikan hadis ini, silahkan saja. Kasih celah sedikit. Pasti suasananya akan lain. Ya. Baik. Ada orang berkata, biarin aja setan misalnya ikut sholat dengan kita. Oh, kalau Anda mau sholat dengan setan, jangan ngajak-ngajak kita, silahkan aja. Dan tidak perlu dicela ya. Ya, kalau Anda orang ingin merubah, jangan dicela, jangan dipersoalkan. Orang ingin berubah menjadi lebih baik, gitu ya. Jangan mencari permasalahan yang tidak penting menurut saya. Dan kalau Anda mendengar hal seperti itu, jangan buang-buang energi untuk menyimak mengomentarinya. Tinggalkan aja, itu paling gampang, ya. Itu paling gampang. Baik, saya tutup hadisnya terakhir. Walinu biaidi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya Anda dalam menunaikan sholat setelah rapat itu, jangan sampai menyebabkan, hati-hati, tangan, bahu, saudaramu susah bergerak. Ya. Kita harus mencoba mempraktikkan sesuai dengan sifat sholat Nabi. Rapat. Sampai begini, begitu mau takbir susah. Ya. Itu enggak boleh begitu, itu tidak tepat. Tidak tepat. Baik, jadi hati-hati dengan setan yang menggoda orang sholat, namanya khanzab. Untuk sekedar informasi, namanya khanzab, ya, ha nun zai ba, itu khanzab. Setan yang menggoda orang dalam sholat itu khanzab. Setan rumah namanya dasim, ya, perempuannya dasimah, ya, dasim. Baik. Terus Anda tinggalkan rumah, sekarang kan sedang ditinggalkan, itu setan masuk otomatis. Dasim itu punya dua tugas. Satu, mengisi ruang yang kosong, ya. Anda tinggalkan ruang kosong, kamar misalnya kosong, Anda tinggalkan, itu dia masuk. Cara mengusirnya, Anda ucapkan salam. Anda ucapkan salam. Begitu masuk, tuk, ucapkan assalamualaikum. Dia akan berkata, perhatikan, fayaqulu syaitanu, dia akan berkata, setan pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak mengucapkan salam, dia akan berkata, kita punya tempat menetap di sini. Hati-hati ya. Dan yang kedua, dia menyertai makanan dan minuman yang akan diminum, dimakan. Cara mengusirnya, ucapkan bismillah, basmalah. Jadi ketika Anda minum bismillah misalnya, dia berkata, kita tidak punya bagian dari minuman ini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan bismillah, dia berkata, kita dapat bagiannya. Kalau Anda sudah minum, tidak sadar mengucapkan, lalu Anda ucapkan di tengahnya, bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ya. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Setan akan muntahkan kembali. Ini ternyata bukan bagian kita. Ya. Hati-hati ya. Pulang ke rumah, ya, ucapkan apa? Assalamualaikum. Kalau ada yang tidak jawab, biarkan. Kalau dijawab, ya alhamdulillah. Waalaikumsalam misalnya, padahal enggak ada orang. Baik. Baik. Kita teruskan dulu, cukupkan dulu untuk materinya di sini. Tuh, saya coba jawab dulu ada beberapa pertanyaan. Kita berhenti di jam 10 ya, insyaallah. Masih ada waktu? Baik, sejenak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya tinggal di kos-kosan di belakang masjid. Namun waktu salat sunnah fajar di masjid itu sangat singkat, sangat singkat. Baik, kalau saya salat sunnah di rumah, saya akan ketinggalan takbir pertama dan tidak dapat di saf pertama. Kalau saya salat sunnah di masjid, insyaallah dapat di saf pertama, tetapi tidak dapat pahala sunnah yang di rumah. Mana yang harus dipilih? Baik. Pilihan pertama adalah memberitahu pengurus masjid untuk memberikan waktu lebih. Ya. Pelan-pelan. Jadi sunnahnya begini, sunnahnya kalau Anda tahu ada keutamaan di situ, maka sebaiknya yang fajar itu ditambah jedanya. Ditambah. Ya, ditambah. Diusahakan lebih dibanding yang lain lah. Kalau yang lain misalnya 5 menit, ini 10 menit. Yang lain 10 menit, ya ini agak lebih sedikit ya. Diberi kesempatan. Ya, beri kesempatan. Tapi kalau Anda misalnya terjebak pada suasana yang seperti ini, ya, suasana demikian, tidak mungkin melakukannya. Baik. Maka pilihan yang paling mudah adalah datang lebih awal ke masjid. Ya, datang lebih awal ke masjid. Tunaikan sholat fajarnya di masjid, tidak di rumah. Misal, Anda sudah sampaikan, Pak, tolong berikan jeda waktu yang cukup agak panjang. Oh, mohon maaf, imam kami terbatas misalnya, waktunya cukup singkat, misal. Ya. Maka, coba lagi cari suasana yang lain. Kalau memang tidak bisa sama sekali dirubah, jangan mencari pertentangan. Doakan, ya, usahakan yang terbaik. Setelah itu, kita mencoba menyesuaikan dulu. Antum tunaikan sholatnya di masjid. Berangkat lebih awal, begitu selesai azan, tunaikan sholat 2 rakaatnya di masjid. Maka dapat kedua pahalanya. Ya, itu pilihan pertama. Sambil demikian, sambil berproses, ya, ajarkan ilmunya, sampaikan pelan-pelan, dan doakan supaya Allah membuka pintu kebaikan bagi beliau. Insya Allah antum dapat pahalanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi cara menyikapi hati dan jiwa untuk tetap istiqamah? Ya, karena kalau ikut pengajian, hati tenang, dan bila kembali aktivitas, hati lalai. Oh, itu biasa ya. Itu biasa. Baik. Sekarang pun begitu, semangat, semangat, semangat. Setelah pulang, wah ya, udah lain lagi. Mungkin terjadi. Taib, pelan-pelan. Ada beberapa cara untuk mengobati hati. Yang pertama, berusaha untuk mendapatkan makanan dan asupan yang halal. Yang pertama, berusaha untuk mendapatkan asupan yang halal. Pelan-pelan. Hati-hati ya. Anda makan atau mengenakan sesuatu yang haram bukan hanya berdampak buruk bagi hati, tapi menjadikan doa kita tertolak. Paling gampang Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Thumma dzakara rajula, kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki, ya yutilus safara, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghbara, sampai penampilannya berantakan, ya muddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, fayaqulu ya rab ya rab, kemudian dia berdoa ya rab ya rab. Sudah mutlak mendapatkan 3 syarat agar doa cepat dikabulkan. Jadi kalau Anda mendapatkan salah satu di antara ketiganya, doa cepat dikabul. 1, doa dalam perjalanan terutama karena Allah. Jadi kalau Anda menempuh perjalanan, ya misal ke Mekah, pekerjaan, dinas yang Anda niatkan karena Allah, itu doa cepat dikabul. Isi di situ. Ya. Yang kedua adalah doa dengan mengangkat tangan. Ya, nanti ada beberapa jenis mengangkat tangan, lain waktu kita bahas ya, setelah masuk pada bab itu. Jadi ada yang mengangkat dengan kedua tangan, ada yang mengangkat dengan 1 jari saja, ya, ada yang begini, khususnya dalam khutbah Jumat, ya. Ada yang mengangkat tangannya lebih tinggi, dan ada doa yang tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Nah, tapi dalam situasi yang normal, mengangkat tangan itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Ya. Dan yang terakhir adalah orang yang berdoa dengan membuka Asma'ul Husna. Ya, menyebut Asma'ul Husna. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya. Jadi orang menyebut nama Allah Asma'ul Husna itu lebih cepat pengabulannya dibandingkan dengan yang tidak. Baik. Orang ini melakukan ketiganya. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, tidak mungkin doamu bisa dijawab. Kenapa? Famat'amuhu haramun, karena makanan yang biasa dimakannya haram. Wa mashrabu haramun, minuman yang biasa diminumnya haram. Wa malbasu haramun, dan pakaian yang dikenakannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Maka jika Anda seringkali berdoa atau hati Anda keras merespon sesuatu, coba cek barangkali ada yang haram masuk ke dalam diri. Jelas sampai sini? Perhatikan ya. Misal, ini minuman, insya Allah halal. Di lain waktu ada minuman misalnya haram, diminum oleh seseorang. Maka minuman ini saat masuk, mengalir bersama darah, apalagi membentuk daging, misal, menutup ke telinga jadi sumbatan. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau mendengar yang baik-baik, itu gak bisa dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lewat aja, gak bisa dengar itu. Walaupun mungkin tetangga masjid misalnya, tapi gak bisa dengar. Karena yang haram sudah jadi daging, nutup. Ya. Tapi kalau, karena haram ketemu haram lagi. Kalau melihat, mendengar sesuatu yang haram, itu cepat sekali, cepat responnya. Karena haram hanya akan nyambung dengan haram. Baik ketemu baik, jelek ketemu dengan yang jelek. Ya. Masuk ke mata misalnya, darahnya masuk ke mata, membentuk satu sekat di matanya. Ya. Allah, tertutup pandangannya. Jadi kalau melihat yang baik-baik, dia tidak tersentuh. Lihat orang taklim, biasa aja. Memang kayaknya orang-orang seperti orang soleh aja tuh. Bah. Tapi kalau lihat yang maksiat, cepat sekali, cepat sekali. Ya. Wah, dengar ada konser misalnya di GBK, wah jutaan pun dikejar. Ya. Tapi diajak taklim, gratis ustaznya datang sendiri. Oh, disediakan makanannya, ada snacknya, ada sarapannya kalau subuh. Demikian pun belum tersentuh untuk datang. Bisa. Allah, ada sesuatu yang salah itu. Sesuatu yang salah. Yang paling parah, hati-hati. Kalau pandangannya itu akan cepat melihat maksiat, tapi buta pada yang baik. Ya. Mata hati disebut dengan basirah. Mata fisik disebut dengan basar. Ya. Quran surah 17 ayat ke-36. Inna sam'a wal basar. Nah, ini apa? Oh, sekarang sudah pinter. Nggak langsung dijawab. Lihat dulu apa air. Apa? Gelas isinya air, atasnya ada tutupnya. Itu paling gampang ya. Baik, pelan-pelan. Ini apa? Mic. Yang ini? Tisu. Nah, pandangan kita itu disebut dengan basar. Tapi ketika Anda mengangkat sesuatu, lalu hati yang melihat, ini apa? Hati jawabannya bukan air, bukan gelas. Jawabannya, itu air milik kamu, silahkan minum. Ini apa? Ini handphone milik jamaah, jangan gunakan, bukan punya kamu. Itu disebut dengan basirah namanya. Basirah. Quran surah ke-75 ayat ke-14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia dalam hatinya punya basirah, itu pandangan hati. Nah, kalau Anda biasa makan yang haram, itu tertutup, makanya hati jadi keras, susah. Oh, pulang dari masjid, lihat-lihat, jadi kayaknya sepatu saya yang ini nih. Eh, bukan, mungkin yang ini. Eh, bukan, mungkin yang ini. Padahal ke masjid gak bawa sepatu itu. Tiba-tiba begitu pulang, bawa aja punya orang. Nah, itu satu, tinggalkan sesuatu yang haram. Yang kedua, kalau ingin konsisten dalam hal hati, ya, paling cepatnya rajin puasa. Ini paling cepatnya, karena obat hati nanti ada 5, ya. Tadi saya sampaikan saat subuh, ya. Ada tahajud, ada tilawah Quran, kemudian ada puasa, kemudian ada bergaul dengan orang soleh dan bermunajat saat menjelang fajar. Paling gampang diantara yang 5 ini puasa, ya. Karena puasa itu amalan yang saat dilakukan menekan maksiat, meningkatkan amal soleh, ya. Anda kalau nggak puasa, ketinggalan sholat fardu, hatinya biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah tertinggal, Anda bisa menyesal. Saat tidak puasa, mungkin gak baca Quran. Tapi saat puasa, Anda akan sempatkan waktu walau sedetik untuk membacanya. Ya. Saat tidak puasa, pulang dari sini, ada yang minta, Pak, Bu, tolong kasih, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, yang tak nampak dalam pandangan mata, Anda bisa cari-cari. Saya mau sedekah nih, kemana diberikannya, mana anak yatim, mana fakir. Allah, itu lebih cepat. Yang terakhir, sifat untuk melemahkan hati, melembutkan hati, itu cepat mengingat kematian. Ingat kematian. Ya. Kalau ibu bapak ingin istiqomah, ingat kematian. Misal, malam bapak bangun mau tahajud. Ya. Begitu mau tahajud, mau sholat, tiba-tiba SMS bunyi telepon. Teman iseng nelpon. Hei, sekarang saatnya pertandingan nih, bola. Ya. Klub ini ketemu klub ini, yang sedang disenangi-senanginya. Begitu Anda terbawa dalam arus suasana begitu, langsung tanamkan pada hati. Bagaimana saya saat nonton itu meninggal. Ya, kalau sedang melihat itu meninggal, itu akan lebih cepat. Ya. Baik, yang terakhir, kalau sudah konsisten, jaga dengan bergaul bersama orang soleh. Ya, bersama orang soleh itu akan lebih cepat, Bu, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Baik, ada sebentar lagi. Agak banyak ya. Sebentar. Saya sholat sunnah di masjid agar dapat keutamaan berdoa antara adzan dan iqamah. Bagaimana menurut Ustaz? Allah, keutamaan berdoa antara adzan dan iqamah tidak harus menjadikan Anda berada di masjid. Ya, tidak harus menjadikan Anda berada di masjid. Karena saat Anda berada di rumah pun setelah Anda menunaikan sholat, Anda bisa berdoa. Di jalan Anda bisa berdoa. Ya, Masya Allah, saat sambil melangkah Anda bisa istighfar, Anda bisa berdoa. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, dia tidak harus misalnya saya memilih ke masjid saja sementara sunnah Nabinya di rumah. Kalau memang rumah Anda dekat dengan masjid dan iqomah pun terdengar, itu lebih baik di rumah. Ya. Makanya Nabi saat iqomah dikumandangkan baru beliau keluar. Ya. Nah, Anda jadi ini tidak menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan salat sunnah dilakukan di masjid saat rumahnya dekat dengan masjid. Ya. Silahkan setelah salat Anda berdoa, bisa dalam jalannya, bisa saat datangnya dan sebagainya. Ya. Dan Masya Allah, Allah bisa berkenan mengabulkan sebelum Anda mohonkan. Baik. Perhatikan kalimatnya, dalilnya Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 31, tadi sudah saya bacakan. Ada orang yang sebelum minta sudah dikabulkan, siapa mereka? Saya ulang, ada orang yang sebelum minta sudah dikabulkan, siapa mereka? Yang dicintai oleh Allah, ya, dan diampuni dosanya. Cara supaya dicintai Allah, satu-satunya jalan paling cepat, ikuti Nabi, fattabi'uni. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, Nabi meminta supaya kalau rumah Anda dekat dengan masjid, tunaikan di rumah. Begitu Anda menunaikan di rumah karena mencintai Nabi, bukan karena pilihan tertentu, maka Allah turunkan cintanya. Sebelum Anda berdoa meminta, Allah sudah siapkan untuk mengabulkannya. Insyaallah. Bila belum terjawab keseluruhannya, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Bagaimana posisi kita kalau berdiri di antara salat tapi tidak rapat, apakah menempelkan kaki kedua mereka atau rapat ke salah satu sisi mereka? Oh, jadi maksudnya sudah berdiri, sampingnya enggak rapat ya. Terkena penyakit kurap, kurang rapat. Jadi begitu digeser, geser lagi ya. Terus sampai ke tembok demikian. Baik, yang demikian pertama yang dilakukan adalah bersikap dengan bijak, berdakwah dengan lembut. Kalau Anda melihat seseorang belum bisa menunaikan apa yang telah kita ketahui, berpikir positif dulu, barangkali belum tahu ilmunya. Ya, sifat yang belum tahu bukan dicela, bukan dipersoalkan, tapi didoakan dan diberikan pengetahuan. Beritahu. Yang tidak tahu itu bukan dimarahi, diberitahu. Diberitahu. Ya. Misal, apa hukumnya para lelaki yang tidak pernah mau ke masjid? Di sholatnya nggak pernah ke masjid, apa hukumnya? Bapak punya tetangga, ya, nggak pernah mau ke masjid, ya, apa hukumnya? Hukumnya ajak dia ke masjid. Ya, jangan dihukumi dulu, oh itu tidak boleh, haram, dosa, ini. Anda akan ditanya, justru saya titipkan kata Allah dia di samping kamu bertetangga supaya kamu ajak dia ke masjid. Kenapa kamu sibuk mencelanya dan tidak mengajaknya? Ya, kadang-kadang fikih dakwah itu harus lebih diutamakan daripada fikih muamalah atau fikih hukum. Ya, jelas sampai sini? Baik, maka yang demikian, satu cara untuk membetulkannya, jangan anda, tapi ke imam. Di sebelum sholat dekati imamnya, Ustaz mohon maaf, ada kebiasaan kadang-kadang belum rapat, karena Ustaz posisi imam barangkali lebih mudah untuk mengingatkan. Ya. Karena siapapun kita kalau menjadi makmum itu kadang-kadang dianggap setara oleh makmum yang lainnya. Jadi begitu Anda ingin luruskan, Pak, tolong hadis nabinya supaya rapat. Hadis nabi? Siapa kamu? Saya ini udah 20 tahun di masjid ini, kamu baru datang, baru lihat. Padahal masjidnya baru 15 tahun dibangun itu. Orangnya udah tinggi duluan. Ya. Jadi lewat imam. Kalau imam sudah menyampaikan, makmum mudah mengingatkannya. Pak, tadi kata imam harus rapat, saya yang merapatkan ke bapak atau bapak yang geser ke sini? Ah, biar saja bapak yang geser ke adik, ya gampang. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Nah, kalau Anda sudah berusaha merapatkan orangnya tidak mau rapat, maka malaikat yang mengisi safnya. Dan orang itu diputus, terpisah dari jemaah. Jadi orang itu dihukumi sholat sendirian. Ya, jelas ya? Baik. Bagaimana cara meningkatkan atau menguatkan ingatan? Baik. Satu, ada empat cara. Kalau Anda ingin dikuatkan oleh Allah dalam menghafal atau belajar mengingat sesuatu, ada empat cara. Dan ini jawaban terakhir kami. Yang sisanya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Pertama, ada empat sifat hafalan. Empat sifat hafalan sebelum kami terangkan caranya. Satu, ada orang yang cepat menghafal, jadi begitu disampaikan cepat hafalnya. Ya. Dan sulit lupanya. Sulit lupa, jadi cepat hafal, sulit lupa, lambat lupanya. Satu, ini yang bagus. Yang kedua, ya. Lambat hafalnya, tapi lambat juga lupanya. Jadi ingatnya lama, setelah nempel juga susah lupanya. Yang ketiga, cepat hafalnya, cepat lupanya. Baru dihafalkan begini, oh hadis nomor sekian, keluar dari masjid lupa lagi. Bisa ya. Yang terakhir ini yang agak repot. agak repot. Lambat hafalnya, cepat lupanya. Sudah ditulis-tulis, ya, begitu dihafalkan, kup langsung lupa. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Anda pilih mana di antara yang empat ini? Nah, cepat hafal, lambat. Kalau bisa, cepat hafal, tidak lupa-lupa. Di ada orang-orang tertentu yang masya Allah hafalnya cepat, bukan mau ingat, mau lupa susah. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Ada yang begitu tuh. Di antaranya Imam Sulaiman dikenal dengan Abu Daud. Kemarin saya ceritakan ya, yang lahir tahun 202 Hijriah, Abu Daud As-Sijistani. Itu ulama yang sangat luar biasa. Ketika menghafal cepat, mau lupa susah. Ya. Al-Bukhari, Abu Hurairah dan sejenisnya. Baik. Nah, kalau Anda ingin menemukan tipikal yang demikian, di antara tata caranya, Anda bisa buka di Kitab At-Tibyan karang Imam An-Nawawi. Saya rangkum cepat saja. Satu, meluruskan niat. Meluruskan niat saat mau belajar. Biasanya kalau orang belajar itu, ya umumnya niatnya ada dua kalau di psikologi pendidikan itu ya. Ada intriktif, ada ekstriktif. Ya. Di intriktif itu untuk dirinya sendiri mengumpulkan hafalan. Jadi belajar misalnya, ya, intrinsik, jadi mendapatkan sesuatu untuk mengumpulkan pengetahuan. Untuk kumpul aja, untuk kumpul di psikologi pendidikan modern yang saat ini. Jadi ada orang yang saat menghafal cuma pengen tahu, jadi pengen berilmu saja. Ya. Ada ekstrinsik, ekstrinsik itu mengumpulkan ilmu untuk tujuan yang lain. Kalau bahasa anak sekolah sekarang, menuntut ilmu untuk dapat kerjaan, menuntut ilmu untuk dapat ijazah. Jadi ilmu itu cuma jembatan saja, yang penting kerjaan dicapai. Yang seperti ini yang agak bahaya ini, karena saat kerja ilmunya lupa. Nah Islam tidak keduanya, Islam tidak pada keduanya. Karena Islam ini memadukan keduanya dengan niat namanya, dengan niat. Kalau Anda belajar hanya sekedar ingin mendapatkan pengetahuan yang melekat pada diri sendiri, diri pribadi sifatnya. Pelan-pelan. Karena sifatnya manusiawi, diri pribadi, ya, setiap manusia pasti punya keterbatasan, terbatas. Kalau batasnya ini sudah hilang, maka ilmu tidak mudah untuk diserap. Misal, semakin sepuh, kan daya ingat semakin berkurang ya. Berarti setiap pribadi pun punya keterbatasan. Tapi kalau Anda inginkan untuk kepentingan yang lain, dunia misalnya yang lain, dunia, maka saat dunia dicapai, ilmu pun bisa berkurang. Kalau Anda ingin mendapatkan ilmu yang terus menempel, melekat di dalam jiwa, tidak hilang, maka titipkan, mintakan, niatkan untuk yang tidak pernah punya batasan. Siapa? Allah. Maka kalau Anda ingin belajar, menghafal, melakukan sesuatu, lakukan karena Allah. Itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk belajar, wahyu yang pertama turun apa? Jangan sampai situ, sempurnakan. Karena ketika wahyunya turun dengan menggunakan Iqra, nabinya tetap gak bisa baca. Perhatikan, perhatikan, lihat sejarahnya. Ya, sekiranya Ustaz Khalid sudah mengajarkan barangkali, ya, ketika malaikat turun dalam sirah An-Nabawiyah, ya, lalu mengatakan Iqra di Gua Hira, Nabi menjawab apa? Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Saya enggak bisa baca. Turun lagi sampaikan Iqra, baca. Kata beliau, saya enggak bisa baca. Sampai tiga kali. Ketika yang ketiga dipeluk oleh Jibril yang menyamar jadi laki-laki itu dipeluk, dipegang erat, disempurnakan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah. Nah, ini pelajar muslim harusnya begini. Ini baca yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalimatnya ya. Lihat kalimat bismi. Wahyu turun iqra. Tidak sampai sini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu, dua, tiga. Perhatikan sini. Saat kalimatnya disempurnakan, seketika Nabi bisa mengikuti bacaannya. Ya. Seakan-akan ada isyarat di sini, hey Muhammad, baca. Jangan karena engkau tidak pernah punya guru yang mengajarkan. Kamu tidak pernah bisa ada kesempatan untuk belajar. Tidak punya kemampuan untuk membacakan sesuatu. Lakukan semua itu. Bismi Rabbik karena Tuhanmu. Niatkan karena Allah. Inginkan karena Allah. Yang menciptakan kamu saja begitu mudah. Apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Maka ketika sesuatu dilakukan karena Allah, Nabi yang tadinya tidak bisa mengucapkan bacaan itu ditanamkan oleh Allah Qur'annya dalam dirinya. Maka turunlah Qur'an, dibacakan oleh beliau, baru bisa membaca. Iqra, iqra, iqra, mengikuti bacaannya. Di sini ada isyarat, mohon maaf ya, jangankan yang susah, jangankan yang sulit, yang mustahil pun, kalau Anda lakukan karena Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Saya usia sudah 70 tahun, Pak. Kayaknya kalau untuk menghafal Al-Quran, sudah hilang kesempatannya. Apalagi Qurannya setebal ini misalnya. Anda 70 tahun, ada yang 82 tahun gak bisa baca, gak bisa nulis. Cuman mendengar saja 2 tahun hafal Quran. 2 tahun hafal Quran. Anda yang bisa baca, bisa nulis. Masya Allah. Masa sudah 2 tahun belum hafal-hafal juga? Sampai kapan? Ya, lihat sini. Karena itulah, kalimat bismi dalam ayat Iqra, ba-nya menggunakan alif begini. Lihat. Cuma ayat ini yang kalimat ba-nya menggunakan alif. Sedangkan kalimat bismillah yang lain, bismillahirrahmanirrahim, ba-nya enggak ada alifnya. Jadi kalau di mushaf Anda tidak ada alifnya, itu salah itu mushafnya. Keliru tulisannya, harus ada alifnya. Karena tanda alif ini menunjukkan peristiwa bahwa alif itu menunjukkan panjang, sesuatu proses yang panjang. Umumnya kalau harakatnya ba, ada harakat kasrah bi, itu alif enggak ada. Kalau ada ya wajar, tapi alif enggak ada. Karena alif itu biasanya menunjukkan satu makna, huruf yang dibaca A panjang. Ada huruf ta begini, dikasih alif begini, baca ta. Ada huruf fa, dikasih alif, baca fa. Selalu A panjang. Kok bisa yang ini harakatnya ba, kasrah, tapi ada alifnya. Ingin menunjukkan pesan kepada kita bahwa ini menunjuk satu kisah. Ada orang yang ketika diminta baca, panjang prosesnya, gak bisa-bisa. Tapi ketika dilakukan karena Allah begitu cepatnya. Saking cepatnya, pengen cepat dikuasai. Ya. Sudah bisa dibacakan, pengen cepat-cepat. Sampai turun ayat di Quran surah 75, ayat 16-18 itu. La tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bihi. Muhammad, jangan cepat-cepat engkau lafadzkan itu untuk sekadar menghafalkannya. Kenapa? Inna jama'nahu wa qur'anah. Karena kami sudah tanamkan itu dalam jiwamu. Orang-orang yang mengingat, menghafal karena Allah, dia tidak akan capek mengingatnya. Allah yang akan tanamkan apa yang diingatnya dalam jiwanya. Jelas sampai sini? Jadi coba cek, barangkali anak-anak agak terlambat menghafal, mengingat dalam pelajaran di sekolahnya, karena mungkin tidak diarahkan, meniatkan pelajarannya karena Allah. Ya. Termasuk Anda yang datang ke sini mau taklim, mungkin agak sulit mengingat sesuatu. Coba cek niatnya, sudah benar belum karena Allah? Yang lain ke sini ketemu teman, ya, pengen cuma lihat ustadznya, macam-macam dan sebagainya. Ya, hati-hati. Baik. Yang kedua, saya agak cepat. Satu niat, yang kedua kesungguhan. Ada kesungguhan. Sungguh. Di antaranya mencatat, berdoa. Di sebelum belajar berdoa dulu. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya. Allah akan kuatkan insyaallah. Yang ketiga, tingkatkan amal soleh. Ini intinya, tingkatkan amal soleh. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu hanya akan diturunkan, ya, kepada orang beramal saleh. Dan yang terakhir, meninggalkan maksiat. Jauhi maksiat. Kalau Anda sudah bisa mengerjakan yang keempat ini, maka insya Allah, Allah akan jaga, ya, kekuatan ingatan Anda dan selalu berada dalam kebaikan. Saya kira itu yang bisa kami jawab dulu. Untuk selebihnya mohon izin kalau dijawab di pertemuan berikutnya atau di malam Jumat, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kesimpulan kajian kita yang telah kita bahas. Dan saya akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk kajian malam Jumat, ya, insya Allah materinya seperti kami sampaikan, itu baru, yaitu tentang ilmu hadis. Ya, saya ulang, tentang ilmu hadis. Jadi bukan wawasan Islam di Nusantara lagi, tapi ilmu hadis. Ya, di sana kami mengajarkan bukan cara untuk mendapatkan hadis, tapi cara memahami hadis. Ya, nanti akan diajarkan insya Allah beberapa teori, dan kita baru mau mulai. Jadi kalau Anda ikut, insya Allah tidak akan terlambat di situ. Ya. Yang kedua, bila ada kepentingan untuk mendapatkan materi, ya, yang terkait dengan materi ta'lim, silakan hubungi saja. Ada beberapa staf kami yang hadir di sini. Itu mintakan, tinggalkan alamat email, ya, atau mungkin nomor handphone yang bisa dihubungi. Insya Allah nanti bisa dikirimkan, ya, bisa dikirimkan. Dan yang terakhir, bagi yang membawa putra putri, ya, bisa nanti hubungi, ada staf kami bisa siap-siap di luar. Ada sedikit yang bisa diberikan, mudah-mudahan nanti bisa buat makanan yang sehat dan halal bisa dibawa, ya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.